Al-Fatihah ila Habibina Rasulillahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi anna Allah yu'li tarjati bil jami' anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulum fi dini wa dunya wal akhirati Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malika middin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dina siratal mustaqim Surat al-lazina an'amta alaihim ghairul mahdubi alaihim ala dhalin amin Al-Fatiha al-Lahul ya'usualihina fi masyarakatim maghribatim masyarakatim sunan hujadil hayuasanuna Wabakar Muhammad wa sayyid Muhammad wa sayyid Muhammad rahbin Sayyid Jamal Syahab Darumah Tan Syahid Darumah Tan Syahid Tumma Syahid Nabi Turus Ibn Umar Al-Kaf Bilhuti Rahmat Sikab Sayyid Muhammad Sayyid Darumah Tan Buti Tahkiya Murah Mahmub Tan Syahid Muhammad Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Al-Fatihah ila Syekhina Habib Abdullah Muhammad Baharu Habib Salim Abdullah Syadir Habib Akan Adil Habib Ila Masyur Habib Marhab Habib Sunnah Syekhina Habib Ila Masyur Habib Ila Masyur Habib Ila Masyur Habib Ila Masyur Habib Ila Masyur Habib Syekhina Masyur Walidina Walidikum Wa Ikhwana Akhun Ulam Wa Kullu Man Khadar Fi Hadal Majlisi Wal Munfiqin Wal Mutabarriin Wal Muhsinin Wal Mushahidin Wal Mustami'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alim futal arifina wa filana wal hum wahidina wa iyahum yutawwilu amarana wa amarhum fit ta'ati was sihati wal afiyah. Wa si arzakana warjam wa ikti hajatina hajatin wa ila amalana manu. Wa jahil bainana minum wa dadan sadiqatan mutawasilatan mal hifdi wal ismati. Min azal adil ahdai fitnati fit dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatiha. Ibn syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikum iddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin astaghfirullahal 'adzim astaghfirullahal 'adzim astaghfirullahal 'adzim astaghfirullahal 'adzim astaghfirullahal 'adzim astaghfirullahal 'adzim astaghfirullahal 'adzim astaghfirullahal 'adzim astaghfirullahal 'adzim أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ala al-muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ala al-muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahim, farrij ala al-muslimin. Nasyataqabbal minna barakatil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad, matasalat aynun binazhar wa udhunun bikhabar, wa ala alihi al-athari wa ashabil akhyar. Allahumma ya Rabbana aslih ulata umurina, waj'alillahuma ya Rabbana wilayatana fi man khafaka wa taqaq. A'izza ya Rabbana al-Islam wal muslimin, wangsur man nasar al-Islam wal muslimin, wakhdul ya Rabbana man khadal al-Islam wal muslimin, idfa' ya Rabbana anna al-bala' wal-baba' wal-zina wal-zalazila wal-mihan wa su'al fitan fi hadhihi ad-dunya wa ba'da al-mamat. Ukhsurna yawm al-qiyamati ya Rabbana ma'a habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana at-tawbata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Sangat kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di majlis hadis. Semoga ini menjadi wasilah dan sebab kita kelak bisa benar-benar dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada bab baru, bab wujubi ta'ati wulatil amri fi ghairi maksiatin wa tahrimi ta'atihim fil maksiati. Bab tentang wajibnya kita patuh dengan pemimpin. Wajibnya kita patuh dengan pemimpin kita. Tapi ada catatannya, fi ghairi maksiatin, di dalam hal yang bukan maksiat. Adapun dalam kemaksiatan adalah wa tahrimi ta'atim, haram tak patuh mengikuti mereka fil maksiati, di dalam kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang yang beriman, yang diajak bicara adalah orang yang punya iman kepada Al-Quran. Yang tidak beriman kepada Al-Quran tidak akan mau mendengar, tidak akan mau mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ati'ullaha, senantiasalah engkau untuk patuh taat kepada Allah. Kemudian untuk patuh kepada Allah harus melalui pintunya, yaitu wa'ati'ur rasulah, dan hendaknya kalian semuanya juga patuh kepada utusan Allah, Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mampu, tidak akan bisa kita patuh kepada Allah kecuali melalui petunjuk dan pendidikan yang dibawa oleh Nabi SAW. Cara patuh kepada Allah itu seperti apa? Sehingga tidak cukup orang meyakini adanya Tuhan Allah, karena dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa patuh, tunduk, melakukan perintah Allah jika tidak melalui Nabi Muhammad. Sebab semua perintah Allah harus lewat Nabi Muhammad sebagai utusan. Wa ulil amri minkum. Dan utusan Allah Nabi Muhammad itu nanti harus dipatuhi dan diikuti sampai kapanpun. Termasuk orang yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad pun harus patuh kepada perintah Nabi Muhammad yang dibawa oleh orang yang pernah bertemu dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya sampai ke bawah dibawa oleh orang yang melihat Nabi Muhammad. Kemudian orang yang melihat Nabi Muhammad, terus mata rantai ilmu sampai hari ini. Itulah silsilah atau sanad. Jadi patuh kita kepada Nabi Muhammad harus melalui pewarisnya Nabi Muhammad, yaitu para ulama yang mengambil ilmu dari gurunya, dan gurunya pun mengambil dari gurunya pun terus ke atas dari guru-guru mereka, para ulama, hingga sampai kepada para tabi'in, kemudian para tabi'in, kemudian para sahabat Nabi, dan kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul. Adapun ulil amri di sini adalah orang yang mengurusi urusanmu. Bisa diartikan sebagai pemimpinmu. Pemimpin, selagi sudah engkau ambil keputusan, atau selagi kita telah memilih dia menjadi seorang pemimpin, atau telah dijadikan pemimpin untuk kita, maka demi kebaikan dalam perkumpulan tersebut, maka seorang pemimpin harus dipatuhi. Dan Nabi selalu menghimbau adanya pemimpin, bahkan perintah wajib bagi kita. Sehingga disepakati oleh para ulama, namanya imam, pemimpin itu wajib adanya. Kecuali yang dinukil dari kaum Khawarij, mengatakan pemimpin tidak perlu. Menurut ulama kita ahli sunnati wal jamaah, jumhur ulama, jumhur a'immah al-muslimin mengatakan pemimpin itu harus. Sejelek-jelek adanya pemimpin, tetap lebih bagus daripada tidak adanya pemimpin. Sejelek-jeleknya adanya pemimpin masih lebih bagus daripada tidak adanya pemimpin. Sebab dalam sebuah komunitas kalau tidak ada pemimpin, maka ketuailah yang terjadi, semuanya merasa jadi pemimpin, perang keluarga. Berantem tidak ada hentinya, dan itu terjadi. Di setiap perkumpulan jika tidak ada yang memimpin, pasti sering terjadi percekcokan, pertumpahan darah. Sehingga pemimpin harus. Sehingga sejelek-jelek pemimpin tetap lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Sejelek-jelek pemimpin tetap lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Na'udzubillah, jangan sampai pemimpin kita sejelek-jelek pemimpin. Sebab kalau tidak ada pemimpin terjadi perang paragrek, perang keluarga, perang persaudaraan, perang. Maka di saat adanya pemimpin, bahkan sampai perjalanan, kalau Anda bepergian, tiga orang hendaknya satu ketunjuk jadi pemimpin. Sehingga tidak jadi khilaf nanti lewat jalan utara atau jalan selatan, itu ribut nanti kalau ada pemimpinnya. Makan di mana ini? Sholat di mana? Dan biasakan patuh kepada pimpin dalam perjalanan pun, ya imam kita terserah imam nih, sholat di mana nih? Terserah imam. Saya punya usulan saja deh, boleh gitu. Jadi biasakan yang baik. Dan dalam hal apa yang harus kita patuhi pemimpin kita itu? Bayangkan pemimpin yang kecil saja kita harus patuh. Termasuk nanti sampai ke atas sampai pemimpin sebuah negara, kita wajib patuh di dalam hal selain kemaksiatan. Ini hadis yang pertama dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Anin Nabi beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Alal mar'il muslimi," atas seorang muslim yang benar merasakan dirinya muslim, sadar dirinya seorang muslim, "As-sam'u wa tha'atu," hendaknya punya jiwa mudah mendengar, "wa tha'atu," dan patuh kepada pemimpinnya, "fi ma habba wa karih," apakah dia senang atau tidak senang. Pokoknya ini sudah keputusan dari pemimpin, baik dirimu suka atau tidak suka, awas, harus kau dengar, patuh. "Illa ayyu umara bi maksiatin," kecuali dia disuruh maksiat baru. Bahkan sampai derajat makruh pun kalau sudah diperintahkan ikuti, daripada perang nanti. Haram doh yang enggak boleh ikut. Ayo. Sebab makruh bukan yang haram. Begitu pentingnya persatuan ini. Maka termasuk dalam hal-hal keagamaan itu, makanya hukmul hakim atau hukum yang diambil oleh pemerintah itu adalah yarfa'ul khilaf, menghilangkan perbedaan pendapat. Maka jangan sok hebat organisasi masyarakatmu itu. Selagi masalah khilaf, ini boleh, serahkan ke imam pilih yang mana, lalu hari raya kapan ikut pemerintah, begitu saja. Enggak usah bikin aneh-aneh. Selagi ini khilaf di antara ulama misalnya, yang satu pakai hisab, yang satu pakai ru'yah. Sebagian mengatakan ru'yahnya tidak memenuhi syarat, maka harus pakai hisab. Yang satu pakai ru'yah, baik. Ru'yah yang tidak memenuhi syarat, sebagian mengatakan harus. Syarat pun ditentukan oleh para ulama kok. Dan kami mengatakan ini sudah cukup, sebagian mengatakan tidak cukup, sehingga tidak mengambil ru'yah, selalu mengambil hisab. Gitu saja harus ribut, serahkan ke imam. Imam manggil yang mana? Apakah nanti pakai ikhtilaful matalik? Biarpun kita madhab Syafi'i misalnya, tak taunya ke pemerintah mengambil sebuah keputusan bahwasanya kita tidak ikut Syafi'i deh, ikut madhab Malik, bahwasanya kalau ada hari raya di satu negeri semuanya ikut hari raya. Kalau seandainya yang mengambil adalah pemerintah, kita wajib patuh kok, biarpun itu bukan madhab Syafi'i. Cuman di negeri kita kan biasa ribut kan begitu. Jadi selagi semuanya adalah bukan yang haram, maka patuh kepada imam ini wajib. Patuh wajib. Selagi ini pendapat ulama, yang satu mengatakan boleh, satu tidak, serahkan kepada imam, suruh milih yang mana. Pendapat imam masalah ini, kayak khilaf masalah hari raya, ini kan sering berulang-ulang. Lalu kami selalu himbau, tunggu saja pemerintah. Tunggu saja pemerintah. Apa yang diambil keputusan dari pemerintah, apakah dia mengambil hisab, wah hisab tidak sah dan sebagainya. Hisab yang tidak sah juga ada aturannya kok. Yang menganggap hisab adalah sah, ada aturannya. Memang aslinya adalah sumuli ru'yati wa aftilu ru'yati, ru'yah, ru'yatul hilal. Tetapi Imam Subuki juga pernah mengatakan urusan ru'yah ini, apa urusan hisab, dengan catatan tentunya. Tidak hanya hisab-hisab yang tanpa ilmu, bukan. Intinya adalah selagi hal-hal ini ada khilaf di antara para ulama, maka hendaknya agar kita tidak dipercecokkan di masyarakat, apalagi bahan cibiran. Dan sebetulnya di kalangan kaum muslimin enteng, karena ini khilaf. Tapi kalau sudah diambil oleh seorang hakim atau negara, makanya hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Kalau yarfa'ul khilaf, kalau sudah hakim yang mengambil, terjadi perbedaan pendapat. Termasuk dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, apapun hendaknya anda patuh asalkan tidak maksiat. Apalagi itu urusan kemaslahatan. Pemerintah itu bermacam-macam instansi-instansinya, wilayah-wilayahnya dibagi-bagi. Termasuk misalnya kepolisian, anda wajib patuh dengan polisi loh ya. Kalau sudah polisi ngomong lampu merah jangan lewat, anda haram loh melanggar. Jangan main-main ini, jangan bilang ini hukumnya polisi. Sebab kalau anda lampu merah lewat nabrak orang, anda dosa. Tapi kalau anda lampu hijau nabrak orang, enggak dosa, beda. Lampu hijau anda jalan, ada orang nyelonong, yang salah dia, bukan anda. Di hadapan Allah anda tidak dosa. Tapi lampu merah anda tolak-tolak nyelonong, nabrak orang, dosa. Jadi ini kan ada kemaslahatan. Jadi ini aduh, harus patuh dengan pemimpin itu, di situ maknanya. Tapi kalau kemaksiatan tidak. Kalau urusan kemaksiatan kita tidak boleh patuh, maka biasakan patuh dengan hal-hal yang ada kebaikannya buat kita. Selagi tidak haram, kalau haram wajib ditolak. Saya enggak perlu patuh kepadamu. Saya enggak boleh ikut kepadamu kalau itu haram. Yang halal boleh aku ikuti. Bukan saja aku ikuti, aku dukung kalau itu halal, apalagi membawa kebaikan. Fa idza umira bi maksiatin, tapi kalau disuruh maksiat, fala sam'a wala ta'ata, enggak ada patuh, enggak ada taat, enggak boleh dengar. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu, dan begitu juga diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, kunna bayana Rasulullah. Kami berbaiat dengan Nabi. Nabi mengajak baiat kepada para sahabatnya untuk patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang bakal mewakili Nabi menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sam'i wa ta'ati, untuk patuh, mendengar dan taat. Yaqulu lana, akan tapi Nabi di pungkasannya mengatakan, fi mastata'tum, selagi kamu mampu. Yang kamu mampu. Begitu juga dalam hal-hal perintah apa kebaikan, sehingga di dalam ketakwaan pun ada haqqatu qati, ada mastata'tum. Artinya dibagi oleh para ulama, di dalam urusan keharaman harus semampumu, semampu, sebisa mungkin kamu meninggalkannya. Tapi kalau himbauan-himbauan kebaikan, kalau urusan kemaksiatan kamu harus meninggalkan, mohon maaf salah. Kalau urusan kemaksiatan enggak ada tawar, harus aku tinggalkan. Tapi kalau urusan kebaikan, himbauan kebaikan, berusahalah semampumu. Urusan kebaikan, berusahalah semampumu. Kalau sifatnya larangan dan itu ada haramnya menurut syariat, wajib kamu berusaha untuk meninggalkan. Harus bisa meninggalkan, sebisa mungkin. Bukan sebisamu, sebisa mungkin. Tapi kalau urusan himbauan kebaikan, semampumu. Semampumu. Ini himbauan kebaikan, semampumu. Ini dibedakan. Intinya bahwasanya harus kepada imam itu, kepada pemimpin itu, kita berusaha untuk bisa mengikuti, bisa mematuhi. Jangan biasa berbeda deh dengan pemimpin, selagi itu bukan urusan yang haram. Kemudian di hadis berikutnya, wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala ayadan min ta'atillah min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati wala hujjatalah. Barang siapa yang melepas tangannya, melepas tangannya maksudnya melepas baiatnya, keluar dari pemimpinnya, keluar dari ketaatan, melanggar pemimpinnya di dalam hal yang tidak diharamkan, maka nanti bertemu Allah, dia tidak punya hujjah untuk membela dirinya. Artinya Allah akan dimurkai oleh Allah. Pelanggaran keharaman. Ini. Biarpun pemimpin itu fajir, jahat. Sebab yang kita patuhi bukan kejahatannya. Segala sesuatu yang ada maslahahnya. Kalau kebaikan, oke, saya dukung. Tapi kemaksiatan tidak. Adapun kemaksiatannya nanti ada macam, ada dua. Selagi maksiat tidak menjadikan dia kafir, enggak boleh kita keluar. Tapi kalau kemaksiatannya menjadikan imam itu kafir, wajib kita untuk mengeluarkan dia dari kepemimpinannya. Kumpul bareng untuk menurunkan dia, harus begitu. Menurunkan. Baik. Wa man mata wa laysa fi'unuki bai'atun. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah baiat, di sini adalah mengakui kepemimpinan yang sah. Mata mitatal jahil, mitata jahiliyatin, atau mata mitatan jahiliyatan, mati seperti matinya orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu adalah digambarkan pada zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad itu, mereka hidup tanpa pemimpin, sehingga yang namanya perang suku itu sering terjadi. Enggak ada pemimpin, perang keluarga, perang ini. sehingga matinya mati seperti orang jahiliyah, matinya orang yang tidak punya pemimpin. Para ulama mengatakan bukan mati kafir seperti orang kafir jahiliyah, mati dalam keadaan dia itu adalah melakukan sebuah kemaksiatan dosa, yaitu tidak berbaiat. Dan nanti akan dibedakan ya, antara waktu kita akan memilih dan waktu pemimpin sudah ada. Sebab sebetulnya di dalam Islam bukan Anda memilih. Yang benar di dalam Islam adalah orang yang punya akal, punya nalar, punya wawasan, punya agama, punya takwa, mereka yang memilih. Sehingga namanya majelis syura, memilih presiden, memilih ulama, memilih pemimpin. Bukan diserahkan kepada siapapun. Sehingga yang ada di dalam Islam adalah syura. Kita kumpulkan dari tokoh masyarakat Sendang, misalnya para sesepuh yang khusyuk, yang ikhlas, ahli takwa, kemudian juga dikumpulkan dari Sendang, kumpul satu kabupaten, kabupaten nanti terus berangkat ke Jakarta, dan mereka punya wawasan, kemudian siapa yang bakal dipilih nanti, calon-calonnya ditunjukkan, si fulan, si fulan, si fulan, kemudian dipelajari kedekatannya kepada Allah seperti apa, kemudian kedekatannya dengan manusia seperti apa. Ini harus dipelajari, baru setelah itu pilih syura. Jadi bukan sistem yang selama ini terjadi di negeri ini yang menghabis-habiskan duit. Sebab setiap mau jadi siapa saja boleh mencalonkan. Siapapun boleh mencalonkan. Apakah bekas maling? Alhamdulillah kalau bekas maling itu bagus. Atau calon maling ini yang repot misalnya. Misal. Ini enggak penting, pokoknya punya duit. Kalau mantan penjahat mah hebat dia, mantan penjahat tobat, seperti saya dulu pernah merusak rakyat, sekarang saya pengen benahi rakyat, mau jadi pemimpin. Kelihatannya ini mah benar. Cuman yang calon penjahat ini yang repot kita, dan kita kan tidak tahu. Maka paling enak adalah dengan syura, orang yang punya wawasan, punya pengalaman, punya ilmu, memilih, baru nanti pemimpin yang dipilih. Baru setelah terpilih, maka kita wajib patuh. Adapun cara yang salah misalnya dengan cara demokrasi misalnya, bagaimana sudah terjadi tetap kita wajib patuh. Sebab apa? Biarpun caranya salah, yang penting sudah ada pemimpin, biarpun itu dengan cara kudeta, ingat pemimpin itu tetap harus dipatuhi. Karena apa? Jika tidak nanti semuanya ngatur, akhirnya tambah rancuh negeri ini. Seperti itu. Jadi pemimpin kita ini sah. Biarpun Anda dulu enggak milih misalnya. Pemimpin kita sah, biarpun Anda enggak milih. Sehingga karena pemimpin kita adalah sah, maka kita wajib patuh di dalam ketaatannya. Kalau ternyata kita menemukan penyelewengan, lah ini kita gerak bersama untuk menyelesaikan. Seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita misalnya beberapa waktu yang lalu. Untuk mencoba menegakkan kebenaran, hal yang baik. Itu tidak membuat kerusakan kok. Mungkin dikembalikan kepada tingkat kepekaan telinga seorang pemimpin saja, mungkin begitu. Diajak kebaikan, kalau pemimpin hebat cukup satu orang, mungkin mengingatkan sudah beres penasehatnya saja. Mungkin agak sedikit ada ganjelnya, harus dua orang. Mungkin harus tiga orang, mungkin begitu. Mungkin harus sampai 5 juta misalnya. Nah, ini mungkin, tapi semoga ini bukan karena pemimpin kita tidak mendengar, akan tapi mungkin masih menunggu proses penyelesaian permasalahan yang ada di negeri ini. Akan tapi ingat, kami selalu ingatkan bahwasanya kepatuhan itu penting, selagi di dalam kemaslahatan. Jangan sampai kita disibukkan kemaksiatan, kesalahan yang selama ini dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah, kita lupa bahwasanya kebaikannya pun juga tidak kita lakukan, pincang kita. Sekarang apa? Pemerintah-perintah tentang kebaikan, yuk kita laksanakan. Yang telah diizinkan, yuk kita laksanakan. Itu bagian dakwah yang istimewa. Kemudian setelah itu, jika memang ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, yuk kita bareng-bareng. Jadi bukan berarti kita jihad meninggalkan sholat, begitu bahasa sederhananya. Jadi segala kebaikan yang diajarkan, diperintahkan, yuk kita lakukan oleh pemimpin kita. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini merebak di negeri kita, di tempat kita, kita berusaha untuk merubah. Dan itu juga sebagian bagian daripada keimanan kita. Bahkan ingkar saja itu lumayan deh, paling lemahnya iman kok. Kalau dikatakan fal yughayyirhu biyadihi, merubah dengan tangannya kalau Anda punya kemampuan. Kalau Anda tidak punya kemampuan, kalau Anda merubah dengan tangan Anda yang jadi korban. Semuanya harus perhitungkan. atau dengan lesan Anda menyampaikan. Kalau tidak bisa, Anda cukup ingkar dengan hati Anda. Maka dari itu, kami selalu menghimbau Anda jangan lupa mendoakan. Doakan presiden kita, semoga Allah memberikan petunjuk, hidayah, bimbingan. Dan pemimpin-pemimpin kita di bawah presiden, kalau memang dia baik, semoga semakin baik. Kalau dia tidak baik, semoga diberi kebaikan. Kan begitu. Kita tidak, pekerjaan kita bukan mencaci maki kok. Kan, tapi kita mendoakan saja deh. Tapi kita harus adil, kalau memang salah, katakan salah. Adapun masalah Anda tidak memilih, ini lupakan masa lalu itu. Saya tidak memilih dia kok, kenapa dia jadi? Bukan berarti Anda harus ngompori orang lain untuk tidak patuh dalam kebaikan. Nanti menjadi masalah terus, enggak beres-beres negeri ini. Akan tetapi untuk menegakkan kebenaran, itu juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tentunya dengan cara yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai menjadikan umat ini korban misalnya. Kita membuat peperangan, enggak. Kita pasti kalah. Dalam secara akal ya, kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin sudah dibahas, keluar dari imam, mengadakan pemberontakan juga tidak diperkenankan. Pemberontakan mengangkat senjata, itu malah menjerumuskan umat. Karena apa? Mereka punya senjata lebih besar lagi. Tapi paling indah adalah, datang yaitu tadi membisikkan satu orang, mengajak bicara 1, 2, 3, 4, 10 ribu, besar sedikit. Ya Bapak, dan perlu diulang lagi jika kita punya keinginan. Makanya barangkali Pak Presiden dengar, kami harap bahwasanya ini dengarlah umat mayoritas itu. Dan yakinilah bahwasanya jika syariat Islam itu benar-benar diterapkan, itu tidak akan ada kezaliman. Jangan dianggap kalau syariat Islam nanti, mohon maaf ya, kalau syariat Islam benar ada, enggak ada masalah etnis itu dibahas. Kalau Islam itu berjaya dan ditegakkan di negeri ini, enggak ada apakah Anda orang Batak, orang Jawa, apakah orang Cina atau orang Jepang, enggak ada. Karena umat Nabi, kalau mau Muslim umat Nabi, kalau bukan pun umat yang harus diperhatikan kalau hidup di bawah naungan kita. Makanya kalau Anda membahas etnis pun harus hati-hati. Kita tidak membenci Amerika sebab di Amerika banyak orang Islam kok. Kita juga membenci. Kita membenci adalah kejahatan-kejahatan yang muncul misalnya dari penguasa-penguasa jahat misalnya. Kita membenci misalnya Amerika punya kebijakan yang merugikan umat Islam. Kita benci kepada kebijakan pemerintah. Kita tidak mengukut orang Amerika, tapi kebijakan pemimpin Amerika misalnya. Seperti itu harus dibedakan kita. Kita bedakan itu. Baik, kita kembali ke negeri kita. Jangan jauh-jauh dulu. Termasuk pemimpin-pemimpin yang tingkatnya di bawah presiden, gubernur, bupati, selagi itu adalah kebijakan baik, kemaslahatan, hendaknya kita dukung dan kita wajib patuh. Tapi kalau kemaksiatan, tidak. Tidak boleh kita mengikuti dan mematuhinya. Maka kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram dong. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau tidak tahu bagaimana kita bisa patuh dan bagaimana kita bisa menjauhi kalau itu haram, kalau kita tidak tahu keharaman. Kemudian lanjutannya adalah wa fi riwayatin lahu, riwayat juga dari Sayyidina Abdullah ibn Umar, man mata wa huwa mufarikun lil jama'ati, barang siapa yang mati dalam keadaan dia meninggalkan rombongannya tadi, rombongan dengan pemimpin yang sah, fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, mereka mati mitatan jahiliyatan, matinya seperti orang jahiliyah. Para ahli syurah pensyarah hadis mengatakan bukan mati kafir, bukan, akan tapi mati seperti orang jahiliyah, mati dalam keadaan maksiat besar, ya. Ya, karena menjadi sebab pertumpahan darah, permusuhan, perpecahan, ini gara-gara tidak mau patuh dengan pemimpinnya. Wa an Anasin, satu lagi dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, isma'u wa atii'u. Biasakanlah engkau mendengar dan biasakanlah engkau untuk patuh. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyyun, biarpun telah diangkat untuk kalian seorang pemimpin dari budak Habasyah. Wa kana ra'su zabiba, kepalanya itu kecil, hitam. Anggap saja. Maksudnya apa? Biarpun yang memimpinmu itu adalah seorang budak dengan model yang paling jelek, anggap saja. Paling jeleknya modal, model. Kalau sudah diangkat sebagai pemimpin, maka kamu harus bisa mendengar. Maksudnya begitu. sudah lupakan dari asal usulnya sudah. Biarpun memang tidak boleh menjadi pemimpin seorang budak, kecuali harus seorang merdeka. Nanti ada syarat-syaratnya seorang pemimpin. Ini hanya gambaran dari Nabi dan tidak terjadi yang demikian itu. Maksudnya mubalaghah untuk Nabi itu penegasan yang sangat tegas bahwasanya kepatuhan ini harus, biarpun yang memimpinmu adalah seorang budak dari kulit hitam yang kecil, yang secara lahir enggak pantas dia dihargai, orangnya kecil hitam, ah, siapa dia? Tapi kalau jadi pemimpinmu wajib kau patuh. Nah, ini seperti waktu Nabi pernah bersabda, "Law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, ini saya aku akan potong tangannya. Itu tidak akan terjadi, hanya mubalaghah. Orang paling mulia kalau punya anak pun tetap harus dipotong tangannya kalau melanggar. Tapi Siti Fatimah tidak akan melakukan itu. Bila ada ahli surga yang bakal menyusul Nabi paling cepat sebelum yang lainnya, radhiyallahu taala anha. Ini itu hanya bahasa Nabi untuk menegaskan supaya tidak usah banyak tanya lagi. Kalau pemimpin begini gimana? Sudahlah, paling enggak pantasnya pun kalau sudah naik wajib kita patuh kok. Paling tidak pantas. Abdul Habasyun. Bukan masalah orang Habasyah enggak boleh jadi pemimpin, maksudnya masalah budaknya itu loh, abdun, budak itu aslinya kan enggak boleh jadi pemimpin karena budak, dia masih terikat dengan tuannya. Akan tetapi kalau ternyata seandainya dia memimpinmu, mengurusi urusanmu, maka ketahuilah engkau, kalian wajib patuh. Ini adalah untuk kelestarian keindahan. Baik, sedikit kami akan menyinggung masalah kepemimpinannya. Maka kami menghimbau kepada semuanya. Di beberapa tempat sampai persiapan pemilihan presiden selanjutnya atau gubernur-gubernur, maka ayo kita selalu menghadap kepada Allah. Musibah yang paling mengerikan adalah musibah seorang pemimpin yang tidak kenal Allah. Apalagi jika Anda mendengar mungkin ada kebijakan-kebijakan yang sangat bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad misalnya. Mungkin kita harus yang perlu kita koreksi diri kita sendiri. Mungkin kita jarang memohon kepada Allah. Tidak pernah mendoakan pemimpin kita. Tidak pernah menangis kita kepada Allah, "Ya Allah, jadikan pemimpinku pemimpin yang soleh, ya Allah." Sudah jadi kok, mau apa? Sudah, jangan bicara itu, bukan pilihanku, bukan presidenku, bukan. Ini sudah kelewat masanya. Yang sudah ada sekarang kita doakan, semoga Allah menjadikan dia pemimpin yang baik, pemimpin ahli surga, diberi bimbingan oleh Allah, mencintai umat khususnya kaum muslimin. Nah, gitu. Kita doakan. Maka juga musibah-musibah terjadi, baik musibah yang sifatnya maknawi, kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam, ataupun pelecehan terhadap Islam yang Islam memang tidak pernah rendah, biarpun direndahkan. Akan tapi lihat munculnya manusia-manusia semacam itu, ini juga musibah bagi kita. Belum lagi musibah fisik, pembantaian kepada kaum muslimin di negeri-negeri sana, negeri kaum muslimin, apa yang ada di Suriah, Palestina dan sebagainya. Maka perlu kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah setiap saat. Khususnya yang diajarkan Nabi adalah waktu kita melakukan sholat, khususnya sholat fardu. Sebab sebagian ulama mengatakan sholat sunnah pun juga boleh, tapi kebanyakan mengatakan di sholat-sholat fardu itu membaca kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut karena tertimpa musibah agar diangkat oleh Allah. Maka kami himbau untuk semuanya bisa membaca kunut nazilah. Mendengar berita-berita itu hanya sekedar, kadang-kadang kita ini sudah apa ya, sudah kebal dengan bencana. Ini problem kita. Sudah kebal, misalnya kita melihat gambar pembantaian di Palestina. Tatanya, oh ini lebih canggih lagi, lebih hebat lagi, ini di Suriah ini nih. Cuman gitu tak, banding-bandingan. Jadi bukan hatinya itu hidup, oh ini lebih parah lagi ini. Cuman ngomong gitu aja. Ini problem, aku punya video ini lebih serem lagi. Cuman gitu. Kita sudah kebal dengan problem itu, na'udzubillah. Malam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Kalau kita tidak punya kerinduan untuk membela mereka, dikhawatirkan kita bukan golongan mereka. Maka ayo kita memohon. Paling tidak ini loh panjatan doa. Seperti warga Palestina itu ternyata beliau betul-betul berwibawa di saat mengatakan, "Kami tidak butuh apa-apa, tapi kami butuh doa dari kaum muslimin, Allah." Tapi berdemikian jangan pelit. Hanya, oh, dia hanya mintanya doa saja kok, ya kasih doa, jangan gitu dong. Itu sebenarnya menunjukkan kepribadian yang besar, jiwa besar mereka untuk melawan musuh-musuh Allah. Nah, sekarang kita perlu mendoakan mulai dari kunut nazilai, karena sekarang sudah datang musibah pada kita ini. Datang musibah kepada kita. Maka mohon ayo didoakan semuanya, lintaskan. Dan ini kemuliaan, Imam Hasan Basri pernah berkata, kalau seandainya aku punya doa yang aku tahu kalau doaku saat itu dikabul, niscaya yang aku doakan adalah pemimpinku. Ayo. Kalau seandainya doa kita tahu dikabul di majelis ini, kita doakan ya Allah semoga pemimpin kita adalah pemimpin soleh, ahli sorga, menegakkan syariat. Wah, enggak susah bagi Allah merubah. Mungkin gitulah yang perlu kita koreksi kekurangan kita. Kita lebih sering komentar yang kotor, jelek, mencaci, mengolok, enggak ada gunanya. Apa artinya? Anak-anak kecil pun akhirnya ikut ngolok-ngolok. Dia enggak ngerti apa-apa. Enggak ngerti ini, tapi kita jangan bicarakan dengan bicara jelek. Bicarakan dengan jelek, bicara yang baik saja. Semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuk. Itu saja pembimbingan kita, presiden, gubernur, bupati, wali kota, semuanya. Pak RT kita, kita doain dengan doa-doa yang baik. Ini yang sering kita lupakan. Karena kita sering kedahuluan emosi, dan kalau sudah emosi itu sebenarnya kita bukan membela agama lagi. Membela ketidaksenangan kita dengan sesuatu. Apakah itu karena kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan organisasi masyarakat yang diikutinya. Sehingga dia itu bukan karena membela Allah, bukan karena Allah, tapi hanya karena itulah, karena kepentingan kelompoknya sendiri. Ayo kita sekarang benah. Memang dia adalah bukan pilihan kita misalnya, tapi apa salahnya? Dan itu memang bimbingan Nabi untuk kita selalu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Maka baca, sekarang sudah datang musibah kepada kita, bermacam-macam musibah. Ayo kita kunut nazilah. Kemudian juga ada masa pergantian-pergantian pemimpin. Ini yang perlu ya. Itu yang perlu. Jadi mencaci itu sebetulnya tidak akan menarik hati seseorang. Kalau Anda menjelekkan orang lain, ketahuilah tidak semua orang bisa menerima. Kalau Anda menjelekkan misalnya, menjelekkan salah satu calon, biarpun sudah jelek sudah. Dia mesti punya pengikut atau orang yang pernah dibaikin dia. Apa yang pernah dapat, ya saya ceritakan kemarin, dapat sepedanya, dapat apanya, dapat itu, dapat bantuan. Kalau kita menjelekkan akan menjadi marah dengan kita. Orang yang mencintainya. Biarpun tidak mencintai, tapi yang punya kepentingan, keuntungan. Akan tapi perlunya kita saat ini, ayo menegaskan kepada umat dengan indah, bagaimana cara memilih pemimpin yang benar. Ini kita perlu memberikan pemahaman. Sebab ini setiap berapa tahun kita harus sibuk ya. Sibuk setiap berapa tahun, berapa kali kita sibuk. Sesaat kemudian wali kota. Habis itu pemilihan apa? Gubernur ikut-ikut enggak kita milih enggak? Enggak ya kalau gubernur. Presiden deh. Enggak kuwu-kuwu deh. Hasil. Mulai pemilihan kuwu, Pak wali kota atau bupati. Ini heboh semuanya ini. Jadi sehari kita sibuk urusan apa itu? Kalau maulid Nabi mah tidak ada masalah, ramainya begitu. Ini pemilihan kuwu, kemudian wali kota, setelah itu presiden. Setak 5 tahun itu terjadi 3 kali kita sibuk dengan urusan-urusan seperti itu. Dan benar itu, tegang itu sarafnya itu. Kakak adik bisa musuhan itu. Oh, ustadz sama ustadz saja gulet kok. Ini permasalahan ini, kita kena problem besar kayak begini itu. Maka sekarang kita harus punya rambu-rambu. Orang yang harus kita pilih. Bagaimana kita memilih mereka? Kalau sudah kita tanamkan ini dengan sejuk, anggap saja, iya Pak, sudahlah, betul, calon itu hebat, baik. Bangunkan rumahmu, bangun jalanmu, bangun masjidmu, bangun sungaimu, bangun apamu misalnya. Bangun jalan-jalanmu, memang dia baik sisi ini, anggap saja itu baik. Cuman dalam memilih ada. Sebab yang kau pilih bukan pemimpin di dunia saja, sampai di akhirat kamu akan ditanya. Jangan dicaci, wah itu bohong, enggak enak. Bohong apaan, buktinya rumah saya dibangun kok, kan pusing nanti. Kita harus misalnya lebih, kalau mereka mencoba pakai siasat, siasat kita juga harus ada. Coba kalau kita caci misalnya, seorang wali kota atau bupati yang dia melakukan kebaikan. Lalu kita tiada, enggak itu bohong, itu enggak bohong gimana, jalannya jadi kok. Membuat anu juga jadi kok, membantu masjid, iya kok. Akan tapi yang perlu kita pahamkan adalah gimana cara memilih. Yang pertama adalah di saat kita memilih itu harus kita itu karena Allah. Anda harus banyak mohon kepada Allah. Mulai dari sholat istikharah, sholat hajat. Mungkin datang kepada Anda beberapa calon atau tim suksesnya calon baik. Anda sambut dengan baik, Anda pelajari saja. Kalau Anda tidak mampu, Anda tanya kepada ulama-ulama yang benar. Kira-kira siapa yang harus aku pilih? Di samping Anda minta petunjuk kepada ulama, makanya kami himbau ulama itu memberikan petunjuk ya. Jangan bikin ruwet gitu loh maksudnya. Kadang-kadang ulama ikut Anda dalam percekcokan. Ini juga masalah besar. Itu bukan ulama, kalau ulama bukan ulama itu sebetulnya. Jangan nunjuk siapapun ya. Kalau ada ulama kok memberi rincuh, Nabi mengatakan itu ulama su. Ulama tapi ada su-nya, ada lanjutannya. Hendaknya membuat kelembutan bagaimana jika ada orang bersengketa tetap akur, akrab dan sebagainya. Yang pertama adalah di saat Anda memilih calon, apakah calon kubu, calon bupati, calon presiden, ingat bahwasanya di saat Anda memilih karena Allah. Maka setiap saat Anda memanjatkan kepada Allah, permohonan, ya Allah, pilih, mudahkan aku untuk memilih yang baik, ya Allah. Istikharah, saya bingung ya Allah. Bingungnya gimana? Baik semuanya. Kalau baik semuanya mungkin bingungnya agak ringan. Bingung semuanya, saya bingung ya Allah, bingung benar. Ya kan ada bingungnya karena A, B-nya baik semuanya, si A baik, B-nya baik, atau enggak baik semuanya, pusing. Pokoknya saya bingung ya Allah, kalau bingung ngadu terus kepada Allah, istikharah, baik. Kemudian yang kedua, cari di antara keduanya ini kriteria, kita fahamkan sudah. Enggak usah kita caci mereka. Yang kita enggak cocok enggak usah dicaci deh. Enggak usah kita olok. Karena ini akan menjauhkan pecintanya dari kita. Tapi kalau kita dengan lembut misalnya, kita pasangkan kriteria tanpa harus mengatakan si A. Kalau kebaikan seseorang harus diakui. Kebaikan harus diakui kalau Anda ingin berjaya. Jangan sampai karena kebencian lalu kita menutup kebaikan seseorang. Kebaikan seseorang harus kita akui. Kalau baik ya katakan baik dalam sisi itu. Cuman kan kita punya kriteria. Yang pertama adalah kita minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua adalah lihat kedekatannya dia kepada Allah. Dia dekat nak kepada Allah. Anda tahu sujudnya seperti apa. Oh tapi dia tidak kenal Allah. Oh enggak, kalau tidak kenal Allah selesai masuk kriteria, enggak usah dicaci. Oh kalau dia enggak kenal Allah dan Rasulullah, Pak, mungkin dia baik, berarti harus pinggirkan. Tapi jangan diolok, kan enggak marah pecintanya nanti. Sudah pinggirkan saja, berarti enggak masuk kriteria. Jadi yang jelas harus pernah kedekatannya dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana dia dengan Allah, punya iman atau tidak kepada Allah? Oh, tapi dia enggak beriman. Oh, dia bukan orang muslim misalnya. Oh, jangan dicaci. Pinggirkan saja, selesai kok. Sehingga orang itu yang diajak ini yang sudah terlanjur mencintai itu tidak melawan kita. Satu keluarga, orang santri semuanya gulet kok gara-gara caranya keras kok. Ya kita akui dong. Baik, dia baik kok, Pak. Ya sudah baik, dia baik ya kita doakan kalau memang dia baik benar. Pernah bantu kamu, bantu keluargamu, bantu masyarakat, ya kalau gitu kita doakan. Semoga dia bisa jadi pemimpin, tapi syaratnya Islam, semoga masuk Islam dulu, kan gitu. Nggak usah dicaci maki, diolok-olok nanti, tambah musuh kita, habis nanti. Sebab biasanya mereka itu juga punya media misalnya, mereka juga punya masyarakat, punya pengikut. Maka kita perlu gerakan para ulama masuk masjid-masjid, musola-musola, semuanya seragam bahasanya. Bahasanya cara memilih pemimpin itu seperti itu, tapi ingat jangan mencaci, takut ada pecintanya orang tersebut sudah kita caci malah bukan dekat kepada kita. Karena Pak, dia lebih tahu tentang orang tersebut, tidak tahu calon kita, tidak tahu kita, maka tidak akan tertarik kepada kita. Cukup kita katakan baik, oh dia baik betul, oh alhamdulillah. Sebab kebaikan orang kafir pun berarti buat umat Islam. Tapi ingat, masalah memilih lain cerita. Bahkan Allah, Rasulullah pernah bersabda, innallah sayan suruh hadad dini birajulin fa'ajir. Allah itu, suatu ketika ada satu masa, Allah itu akan menolong umat Islam ini dengan orang jahat. Ya semoga kebaikan yang selama ini dilakukan menjadi kebaikan untuk umat Islam. Cuman untuk dipilih, ntar dulu. Ya kita doakan saja dia, semoga dapat petunjuk. Bukan kita caci dan kita olok. Sebab mengacai, mengolok, tidak mengambil hati orang kok. Dan kenyataannya semacam itu. Kita melihat di Facebook itu sudah caci maki, olok-olokan. Baik, yang kedua adalah kedekatannya dengan masyarakat, dengan manusia. Dia baik atau tidak? Sebab ada loh ya, orang memang menjadi pahlawannya manusia, tapi tidak bukan pahlawan Allah. Sehingga ada loh, jangan dianggap pemimpin itu semuanya ada materialis untuk mengeruk dunia, tidak. Ada sebagian negara kafir itu pemimpinnya melarat loh ya, sebab dia berjuang untuk rakyat, memang untuk rakyat. Rela mati untuk rakyat, karena dia ingin disanjung, sebab bagi dia yang paling istimewa adalah sanjungan di dunia. Mereka tidak mengumpulkan harta, anaknya pun tidak punya kekayaan, tapi sukses memimpin negaranya dengan caranya, biarpun tidak dengan syariat Islam. Sebab ada orang semacam itu, bahkan untuk berhasil dia keluar duit, ada. Jangan semua orang yang cari jabatan itu lalu kita katakan dia cari duit, tidak. Bagi dia adalah nama juga berarti. Tapi orang beriman kan pengen disebut Allah di akhirat. Ini perbedaannya. Jadi mungkin juga ada pejuang-pejuang yang mereka tidak beragama Islam, berjuang serius, tapi bukan mencari dunia mungkin, tapi mencari nama, keberhasilan. Seperti ada negara-negara tetangga yang dipimpin oleh orang yang kafir, tapi yang mati dalam keadaan dia melarat. Loh kok bisa begitu? Sebab bagi mereka nama penting, sebab urusannya di dunia, dia tidak punya akhirat. Ditulis sejarah bahwa dia telah menyelamatkan negara ini, dia telah berhasil membangun negara ini, begitu. Jadi urusan dekat dengan manusia sangat penting untuk kita perhatikan, memihak kepada, artinya bukan mementingkan dirinya sendiri. Tapi ingat, yang pertama kepada Allah, baik kepada manusia, tapi tidak baik kepada Allah, jangan Anda pilih. Atau dia kelihatannya ahli sujud, sholatnya bahkan sering umroh, tapi tak tahunya enggak cinta kepada rakyat, dolim kepada rakyat, ada. Na'udzubillah. Baik. Kemudian setelah itu yang keempat. Yang keempat itu, siapa yang di kiri kanannya? Yang bakal membisikkan ini. Siapa yang bakal membisikkan kepadanya nanti tentang kebijakan-kebijakan itu? Yang di kiri kanannya itu terserah apakah namanya yang mengusung. Ini bahasa kita kan beda-beda. Mengusung partai apa? Nah, partai sujud atau tidak? Partai iman atau tidak? Ini kan penting. Sebab biarpun dia baik misalnya, kalau yang bisikin enggak baik bermasalah. Biarpun dia baik, akan tapi jika yang membisikkan tidak baik jadi masalah. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah yang baik. Suatu ketika datang ke Madinah. Beliau dari Abbas, dari turunan Sayyidina Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harun Ar-Rasyid ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajar sebagai seorang keturunan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pun sangat dicintai Nabi. Bahkan Sayyidina Umar pun setelah bertawasul dengan Nabi juga bertawasul dengan Sayyidina Abbas. Selain daripada Rasulullah, Sayyidina Abbas terlebih dahulu. Sangat dekat dengan Rasulullah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Khalifah Harun Ar-Rasyid ya waktu salam kepada Nabi ya bermanja-manja dengan kedekatan nasabnya dong, wajar. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Ini. Ha ana ibnu ammika qad jaa. Salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah. Dikubur Nabi mengucapkan salam. Salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah. Ini aku datang anak pamanmu ya Rasulullah. Maksud keturunannya Sayyidina Abbas. Boleh-boleh saja. Dan kebanggaan. Nyambung dengan Rasul bangga dan harus bangga. Bangga itu bukan sombong ya. Bangga. Sayyidina Harun Ar-Rasyid bangga karena dia keturunan Abbas. Dia mengucapkan salam, menyebut nasabnya. Kalau kau aku anak pamanmu ya Rasulullah. Pengikutnya tambah kagum. Wah, khalifahku adalah ada hubungan nasab dengan Rasulullah, anak pamannya Rasulullah. Tadi di samping saya ada Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah beliau. Tiba-tiba juga mengucapkan salam. Dan memang beliau punya kelebihan itu kalau berbicara atau berjalan itu secara otomatis kayak ada yang menjadikan orang tertarik kepada beliau. Jadi waktu tawaf tuh orang pada minggir, dia tuh tawaf dikasih jalan oleh Allah. Jadi karomahnya besar. Termasuk waktu mengucapkan salam didengar oleh semua yang ada di situ. Mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, ha ana ibnuka qadja. Salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah. Aku ini anakmu telah tiba ya Rasulullah. Anakmu karena keturunannya langsung, anak cucu. Kalau tadi anak paman kan? Ini cucu, ha ana ibnuka qadja. Aku adalah anakmu telah tiba. Semua orang terkagum, oh cucu Rasulullah. Kagum. Tak tahunya ada yang bisiki Harun Ar-Rasyid, khalifah. Kamu dengar itu? Oh iya, dengar. Dia cucunya Rasulullah. Ada maksud dia. Maksud apa? Karena kamu menyebut dirimu anak paman Rasulullah, maka dia tidak mau kalah. Maka dia menyebut karena apa? Dia ingin menarik masamu untuk kepada dia. Lihat pembisiknya ini, setannya itu. Saat itu diriwayatkan Sayyidina Harun al-Rasyid sempat marah. Kalau begitu pegang itu Ali Zainal Abidin. Dalam riwayat ada memegang Imam Ali Zainal Abidin, sih pegang atau mau dipenjarakan seperti apa? Akan tapi setelah itu Harun al-Rasyid itu khalifah yang benar sadar bahwasanya bisikan yang salah, akhirnya dalam riwayat yang dihukum yang membisikkan ini. Dia mau ngadu domba. Jadi pembisik itu luar biasa. Ya, yang bisikkan siapa ini yang membisikkan? Padahal kan Imam Ali Zainal Abidin wajar saja ngomong, saya adalah anak pamanmu ya Rasulullah. Saya anakmu ya Rasulullah. Cuman katanya ini ada rival, ini saingan dia. Dia pengen cari pamor dia. Kamu mengatakan anak paman, dia mengatakan anak. Dia merasa lebih dekat, makanya dia seperti itu ya. Dia mau merebut kekuasaan atau apa? Dia membisikkan ini fitnah. Jadi kadang-kadang begitulah berlebihan pengikut ini, ha? Menjilat, ini berlebihan. Ada kisah, ada seorang, awas pengikut-pengikut menjilat ini, ada seorang raja mau pergi ke hutan, mau manah. Di saat mau memanah begitu, kijang itu mau dipanah itu rupanya apa? Nggak kena karena goyangan pohon. Akhirnya apa? Action dia si pengawalnya, wah pohonnya ditebang. Apa urusan dengan pohon? Jadi begitulah kadang-kadang penjilat-penjilat itu melakukan sesuatu yang aneh. Kijangnya lari, bukan karena pohonnya, pohon bergoyang itu wajar. Oh, pohonnya ditebang semuanya loh, kan kerjaan aneh. Tapi pemimpin yang cerdas paham penjilat dan bukan penjilat. Cuman kadang pemimpin itu sudah buta dengan yang demikian itu, yang penting dia jadi. Baik. Artinya apa? Yang membisikkan itu penting. Maka biarpun dia orang baik, katakanlah sujudnya hebat, puasanya hebat, tapi yang ngusung siapa dia? Nah ini, yang ngusung siapa? Kalau ternyata yang ngusung adalah dari sesuatu yang tidak baik, ya hati-hati. Karena kebijakannya selalu akan dipengaruhi. Baik, kalau sudah kita memenuhi syarat 4 tadi, ya, yang pertama adalah kita harus memohon karena Allah Subhanahu wa taala, terus minta doa, memohon, berdoa. Yang kedua adalah lihat kedekatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, punya iman atau tidak. Kalau tidak punya iman, enggak usah dicaci, dipinggirkan saja. Kenal, fahamkan ke umat tentang ini tanpa harus mencaci sana. Sebab mengambil hati orang itu penting. Sebab ternyata ada salah satu orang datang kepada kami, saudara saya itu baik-baik semuanya Buya, tapi terkagum dengan orang itu. Orang itu siapa ini? Ya pemimpin itu, calon pemimpin itu. Yang bukan Islam itu. Aduh, gak bisa. Wah dia kagum dengan sepak terjangnya dan sebagainya. Iya, karena belum belajar dia. Jadi kalau orang ini kita caci berantem, saya mencoba mengingatkan saja, ribut Buya. Oh gitu. Ini satu contoh dari keluarga yang baik semuanya, karena gandrung dengan calon yang tidak beriman, tidak bisa dicaci memang. Kalau orang senang itu begitu, bahaya. Maka kita perlu sekarang buat strategi juga, fahamkan kepada umat bahwasanya memilih pemimpin adalah amanat besar di pundakmu. Kalau Anda salah memilih yang pertama, ketahuilah semua dosa yang, kalau Anda salah memilih, tahu bahwasanya dia adalah enggak benar, contoh tidak beriman. Misalnya, dia tidak beriman, Anda tahu dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Anda pilih. Semua kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat, yang akhirnya menjadi terjadinya dosa-dosa, keharaman semuanya, jangan dianggap yang mikul dia saja. Anda yang milih mikul, biarpun katanya setiap minggu umroh, neraka buatmu. Nah, ini harus hati-hati milih. Nah, ini pemahaman ini yang penting. Sudahlah lupakan caci maki dan olokan. Dalam urusan negara, iya, warga negara Indonesia semuanya punya hak. Itu kan urusan di negara Indonesia. Anda punya lebih khusus lagi dalam urusan agamamu ada. Jangan pilih, tapi ingat, mencaci ntar dulu, sebab banyak orang tertipu dari kaum muslimin. Ini yang kita hindari adalah caci maki. Secara umum kami menghimbau agar tidak mudah mencaci maki. Mengolok komentar yang jelek itu berbahaya sekali. Karena komentar mengundang komentar, komentar. Sebab Anda komentar dia saja. Itu sudah Anda dianggap membela si fulan yang satu lagi. Fulannya dicaci. Habislah umat ini kalau biasa caci maki. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan caci maki, mula-mula dia caci maki di Facebook atau di WA. Karena sudah biasa sama bapaknya juga caci maki nanti akhirnya. Sama istrinya juga caci maki karena kebiasaan jelek sudah mendarah daging dalam dirinya. Ini di Anda. Kemudian yang kelima, nanti kalau saat Anda pilihan, Anda betul-betul waktu itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah menyerahkannya benar. Anda memilih betul-betul Anda waktu menusukkan apa pilihan ini. Kami imbau tetap bisa memilih kok. Waktu Anda menusuk itu ingat Allah. Maksudnya ini loh keridhaanku di hadapan Allah. Kalau anda benar, mustahil anda milih yang salah. Jadi paling tidak ini yang paling di antara tiga ini siapa? Kalau ternyata anda gagal memilih pun karena Allah, saya tidak mau, bingung saya di situ, bingung-bingung betul ya, ucek. Ini misalnya. Jadi kita perlu selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pun demikian harus ada wawasan di dalam kita memilih pemimpin. Karena apa? Kalau sudah jadi pemimpin, lihat dengar, wajib patuh. Bayangkan kalau pemimpin kita tidak memilih, menyuruh kebaikan, maksiat terus, kan bingung kita. Enggak boleh patuh, terus bagaimana? Kita haram patuh dalam kemaksiatan. Tapi segala kemaksiatannya bisa saja hitungannya untuk kita. Kenapa? Kamu kok yang milih? Kamu yang milih itu. Wah ya begini, begini. Ya kamu yang milih, sudah. Ini. Jadi baik yang sudah memilih salah, tinggal sekarang istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak milih pun tidak harus mencaci maki. Memang saya tidak milih, itu kan tidak cocok. Tidak. Sekarang intinya, yang sudah jadi harus kita akui sebagai pemimpin, dan kita wajib patuh dalam ketaatannya, dalam kebaikannya, ada belum kemaksiatan, tidak ada patuh kepada mereka. Kedepannya urusan pilihan-pilihannya, memilih, awas harus benar. Ingat, saya ulang lagi. Pertama, di saat anda memilih harus karena Allah, bukan karena kepentingan bisnismu, perusahaanmu, PT-mu, bukan. Karena Allah. Ingat. Kalau anda sudah mementingkan urusan PT-mu, anda daftar neraka sudah. Karena ini urusannya biasanya perusahaan dan sebagainya ini. Kalau yang lain jadi, bisa saja izinnya ditutup nanti. Saya tidak punya link untuk kesana nanti. Ah, ini urusan duniamu. Tapi ingat, di saat anda memilih karena Allah. Yang kedua, anda lihat bagaimana dia dengan Allah dan Rasulnya. Iman atau tidak beriman. Yang beriman pun anda seleksi lagi. Imannya bagaimana, urusannya dengan Allah, ibadahnya kayak apa. Kedekatan ibadah Allah, takut halal haramnya kayak apa. Kalau ternyata tidak masuk yang pertama ini, ya sudah, jangan dipikir lagi, singkirkan. Tanggil cari, misalnya ada tiga calon. Ada tiga calon misalnya, yang satu ini langsung gagal nih. Karena apa? Dia tidak kenal Allah dan Rasulnya. Sudah, jangan dipikirin. Dan jangan dicaci, sudah, tinggal mikir yang dua saja ini. Misalnya, atau mikir yang tiga yang sisa. Baru kita lihat kedekatannya antara kedua. Yang paling dekat kepada Allah. Sudah, waduh semuanya enggak benar. Ya. Yang paling ringan ketidakbenerannya yang mana, gitu saja. Sih. Jadi keringan. Sebab pemimpin harus. Dia tidak mungkin tidak ada pemimpin. Sehingga memilih itu pun harus anda melihat sisi kebaikannya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anda latah hanya karena anda diberi 50 ribu lalu milih. 100 ribu anda milih, itu bencana buat anda. Awas, itu khianat. Anda tahu. Anda seharusnya tidak memilih dia hanya karena anda diberi sesuatu lalu anda memilih, maka itu adalah hati yang khianat. Maka ketahuilah, anda ikut menanggung semua dosa yang dilakukan oleh pemimpin yang anda pilih dengan hawa nafsu tersebut. Tapi kalau anda sudah berijtihad, anda berusaha, anda menduga dia baik sesuai dengan informasi yang aku dapat, dia juga seorang ahli iman, ahli la ilaha illallah, cuman anda tidak banyak tahu tentang dia, tapi anda cukup lumayan tahu tentang sedikit ada berita dari kawan dan sebagainya, anda pilih, anda tidak dosa kok. Biarpun ternyata dia penjahat, biar ternyata dia pembohong, biar ternyata dia munafik, bukan urusanmu. Yang penting di saat anda memilih, anda harus keluar dari hawa nafsu anda. Beres. Kalau sudah keluar dari hawa nafsu, enteng. Anda tulus, bukan karena keperpihakan yang sifatnya kepentingan duniawi, anda pilih, maka setelah itu anda di hadapan Allah tidak dosa lagi. Biarpun ternyata salah, waduh, rupanya dia kedok, dia penjahat pakai kopiah misalnya. Dekat sama kiai, tapi ya kalau anda waktu milih benar-benar khusnudon, maka anda tidak dosa lagi. Dengan berpikir tidak berdosa lagi, yang jadi masalah adalah nuruti hawa nafsu anda, urusan kepentingan-kepentingan, usahamu, urusan duniamu, bahkan urusan pondokmu pun bisa menjadi neraka. Sebab saya lagi dekat dengan dia ini, kalau tidak saya pilih pondok saya enggak dibantu, padahal dia penjahat misalnya, atau apa? Urusan pondok pun jadi neraka loh ya. Jangan mentang-mentang pondok lalu karena Allah, enggak ada di situ. Kalau dia enggak pantas, enggak penting, pondok enggak butuh dibantu oleh yang tidak pantas, selesai. Ini kadang-kadang dibuai oleh setan, pondok biar gede. Dia dijanjikan, mungkin sudah dikasih mukadimah, saya buatkan 6 gedung. Wah. Padahal dia tidak punya iman kepada kita. Ya kita syukuri kebaikannya saja, tapi untuk milih ntar dulu. Kalau seandainya ada menawarkan yang tidak beriman, Buya mau saya bangunkan di satu tempat, bangun saja dulu nanti. Nanti biar siapa yang megang enggak apa-apa, buat pondok ya enggak apa-apa. Tapi nanti pilih saya. Lu pilihan mantar dulu. Terima kasih mah iya. Sudah jangan khawatir, tak doakan semua santri doakan, tapi bukan untuk sini ya. Misalnya ada seorang pejabat pemerintah enggak tahu gubernur atau apa yang tidak muslim, lalu dia pengen bangun masjid, bangun aja, bangun saja, enggak ada masalah. Tapi saya nyalonkan lagi, bisa milih enggak? Oh enggak, kalau itu harus terang-terangan saya enggak milih kamu gitu. Cuman kebaikanmu yang menjadi sebab insya Allah nanti kamu masuk, dapat hidayah, masuk Islam. Kalau masuk Islam baru nanti saya pilih. Misalnya ini, misalkan bisa saja benar terjadi. Tapi ingat, jangan sampai Anda memilih gara-gara pemberian sifatnya duniawi, biarpun duniawi itu bukan untuk dirimu sendiri, biarpun atas nama untuk lembaga pendidikanmu, untuk urusan dakwahmu, tapi ketahuilah, jika Anda memilih yang salah, Anda khianat kepada Allah dan umat, dan semua dosa yang dilakukan oleh orang tersebut akan Anda pikul, na'udzubillah. Ini saja, semoga Allah memilihkan kepada kita pemimpin yang benar. Sebab setelah itu kita harus patuh kepada pemimpin kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah juga memberikan hidayah kepada kita di dalam memilih pemimpin. Sehingga semuanya dalam kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, hadirat, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan kami juga memberikan kesempatan bagi Anda, bagi para pemirsa dan juga para pendengar untuk bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, dengan cara Anda kirimkan pertanyaan Anda di fanpage Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami akan memberikan kesempatan dulu bagi para hadirin yang ingin bertanya dari jemaah bapak satu dan jemaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Buya Yahya, saya mau bertanya, kan di Indonesia itu sistemnya itu bukan sistem Islam, jadi demokrasi. Di kalangan mahasiswa itu kami menyerukan untuk sistem khilafah gitu. Saya mau menanyakan Buya, bagaimana itu hukumnya? Apakah kita harus mengganti sistem negara kita menjadi khilafah atau mengikuti demokrasi, dan kita mendoakan semoga pemimpinnya menjadi pemimpin yang benar gitu. Terima kasih. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjuti dengan jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, punten, sekarang kan musimnya anak-anak untuk divaksin. Nah, setahu Bumana? Saya vaksin. Iya, vaksin. Nah, setahu saya itu vaksin polio itu kan zat pembawanya itu kan minyak, dari minyak babi, dan bahan biakannya itu dari ginjal kera. Nah, sebagai dari ginjal kera. Iya. Nah, itu menurut Buya bagaimana kita sebagai tim medis dan juga sebagai masyarakat menanggapinya, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah khilafah, menegakkan kekhilafahan. Kita tidak ingin bahasanya menggunakan istilah-istilah yang baik, akan tapi tidak membawa sesuatu yang baik. Khilafah adalah hal yang baik. Terjadi kekhilafahan dalam masa kedekatan dengan syariat Nabi, Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, dan seterusnya khilafah. Sebenarnya istilah khilafah bisa saja digunakan di dalam segala tatan, tidak harus dihadirkan dengan istilah khilafah. Yang terpenting adalah di dalamnya adalah cara pemilihan pemimpin yang benar dengan sistem syura, dilakukan oleh orang-orang yang mengerti wawasan tentang kenegaraan sekaligus agama, dan ada syaratnya kepatuhan, taat kepada Allah. Dia nanti yang bakal memilih. Itu syura. Adapun nama pemimpin boleh apa saja. Dan harus mewakili dari akidah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu menegakkan syariat. Adapun demokrasi, memang demokrasi ini adalah tidak ada di dalam Islam. Sebab hukum mayoritas orang ini tidak semuanya mengerti. Mohon maaf, tidak mungkin dong dalam kenyataan itu seorang yang sangat alim, profesor, ustadz atau kiai, rupanya suaranya disamakan sebanding dengan satu orang yang mohon maaf ya, dia setengah sadar akalnya, sesaat perilakunya begini, nggak mungkin dong. Maka demokrasi ini akan bukan diadopsi dari Islam. Akan tetapi yang ada dalam Islam adalah syura. Akan tetapi di hadapan kita adalah suasana yang semacam ini. Kalau suasana semacam ini, maka demokrasi memang sarana menuju kepemimpinan. Dan mau tidak mau kita ikut, kalau tidak ikut kita malah ketinggalan. Makanya caranya tadi, mau tidak mau kita harus memilih toh. Kalau kita ingin membuat perubahan, oke deh. Mungkin pemilihan atau pengangkatan calon pemimpin di masa mendatang dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Mungkin nanti iya, tapi saat ini yang di hadapan kita adalah sistem yang ada di negeri kita, pemilihan seperti itu dengan cara demokrasi, maka kita manfaatkan ini. Bagaimana kita sesuaikan dengan Islam? Makanya dengan cara memilih kita pemimpin yang benar, selagi demokrasi ya, kita ajukan orang yang benar. Umat Islam mestinya ini Indonesia itu aman. Demokrasi memang bukan syariat Islam, tapi bisa dimanfaatkan dalam keadaan semacam ini dengan kesadaran kita untuk memilih pemimpin yang benar, akan sampai kepada tujuan. Intinya akan tujuan, adapun sarana memang. Jadi namanya syura ini sarana menuju kepemimpinan. Demokrasi sarana menuju kepemimpinan. Bedanya syura adalah dilakukan oleh orang-orang yang berakar, orang-orang yang ngerti untuk sampai kepada kepemimpinan. Adapun demokrasi bebas. Tujuannya adalah sampai kepada kepemimpinan. Tujuannya di sini. Tadi yang kita bahas adalah kalau sudah ada pemimpin, naiknya kayak apapun kita wajib patuh kok. Biarpun cara naiknya salah. Adapun sistem yang salah, ini yang perlu dibenahi. Beda ya. Bahkan kalau kudeta pun yang menjadi seorang pemimpin karena kudeta, setelah dia nengkreng jadi pemimpin, kita wajib patuh kok. Bukan dianggap sebagai pemimpin yang sah, yang tidak sah, karena sudah memimpin. Mengukuhkan akidah kita ahli sunnati wal jamaah, tidak boleh keluar dari pemimpin biarpun fajir, karena takut terjadi kerusakan, kerancuan. Kalau sudah kudeta, mempan, harus diam semuanya. Karena berbahaya kalau terus kita goyang lagi. Tapi kita menghimbau untuk mundurkan diri dan sebagainya dengan cara yang lembut, yang baik, ini adalah cara. Jadi adapun seruan dan khilafah, tidak usah nunggu kelompok-kelompok akhir zaman. Dari dulu akidah kita ahli sunnati wal jamaati mewajibkan adanya seorang pemimpin yang dipilih dengan cara yang benar, dengan mabda syura dipikirkan oleh orang-orang. Ini sudah jelas. Adapun kalimat khilafah kalau dipakai oleh kelompok tertentu, ini jadi bermasalah. Kemudian siapa yang akan ditunjuk sebagai khalifah? Kemudian sistemnya seperti apa? Akidahnya yang membawa seperti apa? Ya ini perlu. Jadi Anda jangan mudah tergiur dengan kalimat misalnya ahli sunnati wal jamaati, kan juga ada yang palsu. Menyeru kepada kekhilafahan, akidahmu apa? Itu yang paling penting. Nah kalau ternyata sebuah kekhilafahan akidahnya enggak benar, itu apa? Akidah ini penting. Keimanan kita. Sama ahli sunnati wal jamaati kan heboh di mana-mana. Radio ahli sunnah wal jamaah, televisi ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah palsu, bukan mewakili ulama-ulama yang sudah jelas seperti ini yang kita baca Imam Nawawi, bukan mewakili imam-imam besar Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, ini berbahaya nanti. Jadi ahli sunnah wal jamaah sendiri harus, akan tapi ingat ada ahli sunnah yang palsu. Adapun penyuruh khilafah harus kita lacak dong. Di mana pendirinya, siapa? Apakah dia termasuk menganut akidah yang diikuti oleh jumhur ini? Ini harus, Anda jangan ikut-ikutan saja. Banyak kalimat haqqin urida bihal batil. Sesuatu yang baik banyak dikendarai oleh orang-orang yang tidak baik, bermasalah. Akidah ini penting. Paling penting adalah akidah. Jadi seruan untuk mengangkat syariat atas asalkan akidahnya benar, kita wajib dukung dia. Ingat akidahnya adalah ahli sunnati wal jamaati. Dan dia adalah kaum Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu yang di penjuru dunia. Kalau ada di luar itu, syaratnya tidak bertentangan dengan ini. Kalau ada di luar itu, syaratnya tidak bertentangan. Kalau mereka mengatakan tidak kenal Asy'ariyah dan tidak kenal Maturidiyah, tidak bertentangan dong. Ini masalah keimanan. Bagaimana saya akan mengangkat pemimpin yang berbeda dengan akidah saya? Enggak mungkin. Jadi masalah kekhalifahan boleh diserukan oleh siapa saja, tapi ingat dasar akidahnya harus jelas. Apakah bikin kekhalifahan di pulau kecil sana, terserah buat di sana, tapi akidah yang benar. apalagi mengatur menyeru dunia. Sebab kayak daulah Islamiyah dulu berakhir di waktu daulah Utsmaniyah Turki sampai merambah ke Indonesia, disentralkan ke sana dengan akidah yang jelas. Akidah Ahli Sunnati wal Jamaati, Asy'ariyati dan Maturidiyah. Termasuk yang membebaskan, termasuk kayak Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih, semuanya pembesar-pembesar itu berhasil, akidahnya jelas mereka. Ahli Sunnati wal Jamaati Asy'ariyati. Mana dari yang keluar dari ini akidah ini? Makanya kalau tidak kembali kepada akidah yang benar ini, hati-hati, jangan ada ikut-ikut Asy'ari atau bukan. Ini bermasalah. Kenapa saya khusus Asy'ari? Karena yang sudah merambah dunia adalah Asy'ari. Di Indonesia Asy'ari yang sudah akrab dengan Allah wujud, kidam bako. Lah kok ada yang merubah? Enggak bisa. Ini akidah ya paling penting. Jadi enggak terlalu penting dengan istilah itu. Semua orang bisa mengaku. Jadi negara Islam dan sebagainya, jangan terlalu tergiur dengan istilah itu. Kan baru-baru ada istilah negara Islam yang suka membantai orang. Kurang hebat apa istilahnya? Negara Islam. Apa ya? Singkatannya apa itu? Islam Suriah Irak itu ya. Nah gitu Masya Allah. Itu negara Islam menegakkan Islam. Tapi bagaimana membantai kaum muslimin? Biarpun atas nama Islam jangan dianggap sebagai Islam dong. Kita ada aturannya rambu-rambu. Makanya memang mengarah kepada cara memilih pemimpin yang benar harus kita merubah sistem ada. Cuman kapan merubah sistem? Di hadapan kita bukan kita berbicara merubah iya. Berusaha untuk merubah sistem iya. Tolong ini dipahami. Merubah sistem harus. Akan tapi sistem yang ada ini yang berjalan ini bagaimana? Ini juga sarana. Kita harus berlomba juga di sini. Jangan malah lari tertawa mereka nanti. Sistem enggak benar memang ini. Sistem ini salah. Tapi kalau tidak ikut kita ini akan digilas kita ini. Sehingga pemimpinnya adalah bukan dari kita, bukan dari orang-orang kita dan seterusnya. Kita pilih, kita gunakan sistem ini. Jadi pakai alatnya orang lain dulu enggak apa-apa karena alat kita memang belum berlaku di sini. Alat yang namanya memilih khilafah, khalifah, pemimpin dengan syura belum bisa diperlakukan. Makanya yuk kita sekarang mencoba merubah perlahan, kita kirim pemimpin yang benar, baru nanti apa istilah amandemen dan sebagainya, merubah undang-undang di dalamnya sampai pemilihannya pun dirubah, ini perlu bertahap. Jangan sampai nunggu yang namanya sistem kekhilafahan, akhirnya kita ketinggalan kereta demokrasi ini. Memang demokrasi bukan dari syariat kita, sudah jelas. Tapi ketahuilah kita wajib di dalam memilih pemimpin ini benar. Hati-hati ini amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memilih atau paling tidak mengarahkan orang untuk memilih. Kalau dalam kebimbangan yang jelas, ketahuilah Anda tetap harus mengadu kepada Allah dengan istikharah dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi jangan tergiur dengan istilah apakah negara Islam, khalifah dan sebagainya, sebab ruhnya itu harus jelas, akidahnya apa? Selesai. Kalau akidahnya bukan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati maturidiyati, maka jangan mudah terkiur dengan yang demikian. Kemudian masalah ada vaksin. Jadi sekarang yang perlu dilihat adalah sejauh mana kebutuhan orang kepada vaksin itu. Satu, kalau betul sudah mendesak kita harus vaksin karena merebah atau banyaknya penyakit tersebut, sudah terlalu banyak penyakit, kemudian secara medis dan memang cara mengantisipasi adalah dengan cara itu, maka kalau masalah sungsum kera itu masih ringan. Yang agak berat urusan babi, sebab disebutkan di dalam Al-Quran masalah keharaman babi tersebut untuk dimakan dan kenajisan babi. Baik, kalau memang urusannya ini bukan untuk sate kan, bukan untuk sate babi, namanya juga vaksin, jenis pengobatan itu. Tolong dibedakan antara bagaimana hukumnya nyate babi. Ini sangat jauh. Kalau urusan vaksin, kami sampaikan bahwa jika betul menurut petunjuk dokter, ini himbauan kuat yang demikian itu, kemudian ternyata harus diberi vaksin, sehingga betul-betul banyak kejadian di rumah sakit, mungkin kejadian campak, kejadian penyakit polio dan sebagainya, ini akibatnya tidak ada vaksin. Kemudian sisi lain, menurut ahlinya medis, orang kedokteran memang mengatakan inilah obatnya. Kemudian belum ada penggantinya, belum ada penggantinya. Jadi pertama harus dicek, satu itu betul cara obatnya. Itu obatnya. Yang kedua, tingkat penyakitnya itu betul-betul sudah parah. Artinya betul-betul banyak terjadi di kampung kita, sudah banyak orang. Yang ketiga adalah tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya selain daripada minyak babi misalnya. Minyak babi yang sesungguhnya atau Allah alam. Minyak babi. Kalau tidak ada penggantinya, maka boleh satu menggunakan yang demikian itu. Kan bukan untuk sate. Ya. Dan itu sangat ringan hal yang demikian itu. Ada dosa yang berat kok makan riba. Itu loh yang rebutan waris, gak beres-beres. Urusan vaksin begitu loh. Bisa ringan untuk yang demikian. Karena apa? Ada tanda bahasa yang banyak penyakit folio misalnya. Saya enggak tahu hakikatnya kayak apa. Tapi kalau hanya ini, oh enggak terlalu penting sih. Oh ya vaksin aja deh, itu enggak boleh. Tapi kalau betul kata dokter, tolong, tolong, tolong. Banyak kejadian-kejadian gini, gini, gini. Yang ngomong dokter. Kalau dokternya bohong, dia yang di neraka, bukan Anda. Dan tingkat keharaman ini berbeda-beda loh ya. Nah ini. Yang jelas berat itu ya itu. Enggak selepas-lepas dari riba. Sudah dibuka BMT di sini Bu dikit-dikit sih. Masuklah BMT biar dukung lembaga keuangan yang syar'i. Urusan vaksin betul hati-hati bagus. Tapi urusan ribanya kenapa enggak hati-hati? Itu lebih gede lagi itu. Enggak ada tawar itu. Ya. Jadi kalau memang betul petunjuk dokter begitu dan ini bahaya banyak terjangkit penyakit itu, maka ketahuilah menggunakan yang demikian itu menjadi derajat yang diperkenankan, tapi tidak boleh terlalu. Masa setiap hari divaksin kan enggak juga, sekali paling. Ya. Jadi enggak ini, dan itu bukan untuk disate, bukan untuk senang-senang, bukan, hanya untuk tujuan medis. Maka kalau sudah tujuan medis itu kasusnya menjadi sangat berbeda. Sangat berbeda. Berbeda dengan urusan-urusan senangan. Baik. Ya, ini saja insyaallah. Jadi kalau memang kasusnya seperti itu menjadi tidak dosa, tapi dengan catatan tadi, memang benar terjadi penyakit kalau memang tidak secara umum, biarpun mungkin saja tidak, artinya banyak penyakit yang banyak kejadian. Yang kedua, obat itu tidak ada penggantinya, tidak ada penggantinya, ya kan? Tidak ada penggantinya, harus itu. Kalau ada penggantinya dari selain daripada babi harus diganti. Selagi tidak ada penggantinya, kemudian penyakitnya betul-betul menakutkan, maka lakukan itu semuanya. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga anak kita dari beraneka ragam penyakit. Biarpun kita tahu penyakit adalah mengangkat derajat, tapi kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah dengan kebaikan juga. Tubuhnya sehat, ahli ibadah, diangkat derajatnya oleh Allah. Sakit-sakitan, diangkat juga derajatnya oleh Allah. Ya, cuman Allah kan ngajari kita, mintalah yang baik-baik. Jangan sok, yang penting saya masuk surga, biarpun sakit-sakitan enggak apa. Edas. Jangan sombong nanti. Oh ya, kalau minta yang bagus, ya. Jangan sudah lama nggak dapat jodoh. Yang penting laki-laki, nggak usah. Ya harus yang soleh. Putus asa. Yang penting dapat perempuan. Lama ada kesi anak. Ya Allah, yang penting saya dapat anak. Nggak boleh ngomong gitu. Anak yang soleh, yang baik, harus gitu. Ya. Baik, insya Allah semoga diberi kesehatan semuanya. Cukup, insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Baik, mohon maaf ya, kami akan membacakan dua pertanyaan dari sosial media. Yang pertama, Saudara Arif dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ya ada orang mengaku muslim, akan tetapi ketika ada fatwa haram mengucapkan selamat Natal, kok malah marah, ngejek dan sinis terhadap fatwa tersebut? Ada apa? Ada apa? Baca ada apa? Fatwa haram mengucapkan selamat Natal. Akan tapi orang tersebut malah marah, ngejek dan sinis terhadap fatwa tersebut. Alasannya tidak toleransi, anti kebenekaan dan sebagainya. Bukankah Natal itu kan bukan hanya maksiat, bahkan musyrik dan kufur. Bagaimana seorang muslim kok mendoakan selamat atas kemusyrikan dan kekufuran, sedangkan langit, bumi dan gunung saja marah kalau Allah dikatakan punya anak. Afan min fadlikum Buya. Benar apa tidak alasan Al-Fakir ini? Mohon pencerahannya. Baik. Dan yang kedua, ada Saudari Badriah dari Republik. Satu-satu dulu. Nah, baik Bu ya. Yang pertama adalah, umat ini terbagi. Yang pertama adalah orang awam, ummi, yang memang dari dasarnya tidak ngerti. Sehingga melakukan sesuatu itu hanya karena ikut-ikutan. Jangan terlalu ketat menghitung mereka itu. Namanya orang awam. Yang tingkat kedua adalah tingkat agak lebih tinggi, penuntut ilmu, ngerti ilmu. Makanya siapa yang mengatakan ini orang tingkat yang pertama atau tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang pertama awam atau orang? Satu. Kemudian yang kedua, Kadang kalimat enggak boleh, haram itu pun juga ditolak oleh orang biarpun sudah jelas karena salah di dalam kita menyampaikan. Mengucapkan selamat Natal adalah haram misalnya, gimana saat kita menyampaikannya? Ya, kalau orang lagi makan sate, babi dan sebagainya dan hobi, langsung di depan orang kita bilang babi itu haram, dia bisa haram apaan, pasti ngomong gitu kok. Ya, kadang kita salah dalam mengingatkan. Saya pernah duduk dengan seorang Nasrani juga, saya bicara tentang, kebetulan waktu itu adalah diskusi nasional mau ngomong masalah Natal. Saya tidak mengatakan langsung kalau mengucapkan selamat Natal haram, saya hanya bicara aja baik-baik. Kebetulan sebelum Maulid Nabi di sini, tanggal berapa waktu itu kalau tidak salah menjelang Januari. Januari atau menjelang Februari, bahwasanya nanti di Al-Bahjah ada acara besar, Anda kira-kira bisa datang atau tidak? Orang itu nanya, acara apa Bu ya? Dia seorang Kristiani. Acara perayaan Akbar Maulid Nabi. Anda datang kalau bisa. Anda ikut. Dia diam. Cuman saya kasih jawaban, kalau Anda tidak ikut pun tidak ada masalah. Karena Anda memang tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Bahkan mungkin saya jawab langsung, kalau Anda datang saya curiga, jangan-jangan Anda ini kurang percaya dengan Yesus. Iman Anda sudah bergoyang kayaknya. Dia mulai sadar. Jadi saya jawab saja, Anda tidak usah datang karena Anda membela. Tapi saya tidak boleh menganggap Anda tidak toleransi. Oh iya, Bu, iya. Bukan Anda tidak toleransi, karena menurut agama Anda tidak ada Nabi Muhammad. Anda tidak percaya Nabi Muhammad, maka kalau Anda tidak datang, wajar Anda mengikuti keyakinan Anda. Maka justru sangat salah kalau saya itu ngomong Anda tidak toleransi. Berarti Anda memaksa, saya memaksa kehendak Anda. Iya betul, dia mengiyakan. Iya. Berarti kalau saya maksa Anda harus datang, apalagi suruh nyambut lagi. Berarti saya telah memaksa kehendak. Ini di luar wilayah agama Anda kok saya paksa. Sementara Anda tidak percaya Nabi Muhammad, kalau saya memaksa Anda datang, apalagi saya mengatakan Anda tidak toleransi, berarti saya yang tidak toleransi. Dia menyepakati, okay, iya betul Bu ya. Anda percaya tak dengan Nabi Muhammad? Saya tidak percaya. Dan saya tidak boleh marah karena Anda punya keyakinan. Maka Anda pun tidak perlu datang ke tempat kami, dan Anda pun tidak usah mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Bagi kami, Anda tidak usah melakukan itu. Dan saya tidak harus berkata Anda tidak toleransi. Setuju? Setuju, okay. Selesai, dia faham. Memang Anda tidak percaya Nabi Muhammad, jangan. Kalau saya maksa, berarti saya tidak toleransi. Iya Bu ya, cocok dia. Baik, baik. Setelah acara Maulid Nabi, kalau tidak salah sebulan berikutnya ada acara besar. Natalan, saya gitu kan. Natal. Baik, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi saya kan tidak percaya. Baik, kalau tiba-tiba suatu ketika di hari Natal, saya tidak mau datang ke tempat Anda, padahal kita kan baik. Sampai sekarang pun ada. Saya baik, tapi saya tidak mau datang karena saya tidak percaya dengan Yesus. Apakah Anda marah kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal? Oh enggak, langsung enggak dia, langsung enteng ngomong enggak. Bahkan tadi waktu ngomong, bahkan kalaupun Anda sebagai seorang Kristiani berfatwa, kalau ada orang Kristen mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, jadi kafir pun, saya tidak boleh marah kok. Karena itu urusan agama Anda, dengan rakyat Anda, umat Anda. Maka kalau saya tiba-tiba berbicara kepada umat, mengucapkan selamat Natal hukumnya haram, Anda marah tidak spontan kok di orang Kristen mengatakan, tidak, enggak apa-apa, karena itu keyakinan Anda, selesai. Ini permasalahan kadang-kadang kita tidak mau dengan hawa nafsu. Jadi begini loh, hai kaum Kristiani, Anda punya wilayah. Wilayah Anda harus dalam Islam, yang namanya toleransi itu begini. Yang namanya toleransi, kalau kaum muslim itu menjadi tidak toleransi, kalau Anda menghalangi orang Nasrani merayakan Natalannya, itu Anda tidak toleransi. Anda melarang mereka merayakan Natalan, Anda tidak toleransi. Karena apa? Dia ingin melaksanakan agamanya, kok Anda larang, Anda tidak boleh. Bahkan Anda di dalam Islam pun akan dihukum mengganggu orang lain dalam beragama kok. Tapi kalau saya harus ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, ini wilayah yang berbeda. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya dengan toleransi. saya mengucapkan atau tidak. Bahkan kalau saya mengatakan kaum muslimin, ini kan keluargaku sendiri. Kalau kaum muslimin, kalau ada seorang muslim mengatakan orang Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal, karena selamat Natal bagi seorang Nasrani adalah selamat atas kelahiran Yesus yang Tuhan. Jadi orang Nasrani, ini wilayah berbeda. Sama halnya, Anda pun tidak boleh marah. Coba Anda intim di gereja sana, mereka mengatakan tidak boleh percaya Nabi Muhammad. Ya ini kan begitu. Dan saya pun mengatakan wajar, karena dia mereka agamanya. Kalau ternyata mereka memfatwakan keharamannya, misalnya kaum Kristiani memfatwakan haram ikut cawe-cawe dalam urusan selamat maulid, misalnya menjadi marak di negeri kita maulid Nabi, sehingga misalnya Islam berjaya, setiap instansi ada maulid Nabi, selamat atas kelahiran Nabi, selamat atas kelahiran Nabi. Ya, semoga suatu ketika terjadi yang demikian. Rupanya ada orang Nasrani, lah kok di tokonya tidak menulis, enggak boleh Anda rebut. Karena dia tidak punya keyakinan, jangan dipaksa dong. Mestinya begitu, ini adil. Karena apa? Ini urusan agamanya. Urusan agamanya, dia tidak percaya dengan Nabi Muhammad, maka dia pun tidak punya kewajiban untuk mengucapkan. Bahkan di saat mereka punya fatwa haram bagi kaum Kristiani mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, kita pun harus legowo. Memang dia tidak percaya. Tidak usah katakan kamu tidak toleransi. Biarpun di kaum Kristiani sendiri ada yang tiba-tiba ngirim selamat. Biarpun di kalangan mereka juga dimarahi mereka. Seperti di kalangan kaum muslimin ada juga yang mengucapkan selamat Natal, dimarahi sama yang lainnya. Tapi sandaran kita yang jelas dong. Baik, maka dari itu sudah jelas masalah yang demikian itu. Biasanya cara penyampaiannya saja, penyampaiannya dalam keadaan gak enak ya marah dia. Tapi kalau perbandingan yang rabi ya, insya Allah gak marah orang tersebut. Jadi biasanya yang menjadikan orang gak bisa nerima fatwa itu, di saat kita menyampaikan dengan emosi, dengan merendahkan dan sebagainya. Dan juga orang Nasrani sudah gak peduli kok, apakah kita mengucapkan Natal atau enggak, gak peduli kok. Kita aja yang pusing kan, sebagian dari kita ini tidak tahu ada apa. Mereka nggak peduli. Sampai hari ini pun tidak mengucapkan selamat Natal, orang-orang Kristen yang kenal dengan kita tetap baik kok. Yang urusan ini baik, nggak ada masalah. Nyapa tetap. Bahkan dia juga tahu kalau kita mengatakan nggak boleh, nggak apa. Ini justru hebat. Perbedaan harus dikatakan berbeda. Ini adalah membangun toleransi. Itu adalah seperti itu. Harus tahu wilayah-wilayahnya. Baik kalau ternyata ada seorang Islam yang masih mengucapkan dan sebagainya, ya kita khusnudzon mungkin dia tidak mengerti atau tidak tahu, itu mungkin dia tidak tahu. Tapi Anda ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri, Anda tidak usah mengucapkan. Tapi hubungan baik tetap loh ya. Tahu aja ada tetangga kita yang Natalan kok jatuh, ya ditolong. Tetap, hey, ini India itu Islam. Lagi Natalan kumpulan, tahu tanya apa? Setrum listrik. Ya tolong, tak tolong ke kita. Jangan, kamu lagi Natalan kok, enggak boleh gitu. Tapi Anda enggak boleh ikut-ikut Natalan. Itu selesai. Indah kan Islam? Cara penyampaian saja. Jadi bagian orang itu menerima kebenaran enggak bisa, biasanya karena yang menyampaikan itu adalah dengan nada yang kurang menarik, ada menyinggung. Ya, kayak tadi yang kami sampaikan, kalau anak muda yang bandel lagi nyate babi, kemudian kita tolak pinggang di depannya, kamu tahu enggak babi haram? Wah ini marah dulu, memangnya ngapain lo? Gitu. Neraka milik lo, bilang ngomong gitu nanti. Bisa macam-macam omongannya. Tidak, duduk dulu yang manis begitu. Jadi biasanya cara yang menyampaikan saja. Wong disampaikan yang kalem saja, saya ngomong kalem pelan-pelan begini aja kok yang marah. Apalagi dengan cara yang, saya ngomongnya kan juga begitu saja. Saya tidak ngomong, waduh rendah. Biasanya saya sudah buat perbandingan itu saja, lihat nanti di Facebook ini komentar-komentar. Semoga komentarnya baik semua hari ini. Biasanya ini kan didengar komentar ini. Ini yang menyampaikan dengan baik-baik saja. Ini adalah bahkan haram yang jelas. Kalau caranya mengajak enggak benar. Sampai ada orang suruh menghormati Al-Qur'an dengan cara dibentak malah diinjak. Orang muslim. Kau angkat Qur'an tuh, kau hormati. Marah dia, diinjak malah. Apaan tuh kan? Jadi yang menjadikan nginjek kita, bukan dia. Hati-hati kita kalau menyampaikan fatwa. Jangan jadikan orang lari dari kebenaran. Ada kisahnya satu orang, ada Quran di bawah. Mestinya kalau orang baik memberi contoh, diangkat. Kan terpesona orang, terkagum. rupanya main bentak, angkat tuh Quran, tidak berhormati kamu orang. Apaan, malah ditendang Qurannya. Berarti dia menendang Al-Quran gara-gara Anda yang salah dalam mengajak kepada kebaikan. Hati-hati. Cuman jelas kebenaran harus sampaikan. Enggak boleh Anda seperti merestui dan hukumnya haram. Tapi bukan semua orang haram, haram, haram, haram, haram, haram. Ada salah satu sahabat, memang kami sampaikan rokok itu berbahaya. Cuman rupanya setiap ceramahnya dia ngantemi orang rokok. Padahal dia enggak senang rokok. Akhirnya apa? Untuk nanda dia ustaz rokok. Kan gitu, pusing jadinya. Ustaz rokok, iya. Setiap ceramah ngantemin rokok misalnya. Kalaupun kita jelaskan enggak boleh membahayakan dengan kelembutan. Akhirnya ustaz rokok. Yang mana ustaz rokok? Itu ustaz rokok. Jadi gara-gara salah di dalam kita menyampaikan, ya, maka kadang orang tidak bisa menerima kebaikan tersebut, tidak bisa menerima kebenaran tersebut. Ketahuilah, kebenaran dibawa oleh Nabi, tapi bisa masuk ke penjuru dunia karena kebenaran yang dibawa Nabi dibungkus dengan kelembutan akhlak Nabi. Sampai orang Kristen pun dengan kami tidak marah kok. Apa tidak mewakili dia? Dia mewakili, dia tokoh. Dia tokoh, mewakili dia. Mengatakan saya tidak perlu marah dan tidak boleh marah. Kalau ada orang mengatakan Natalan, orang Kristen saja tidak marah. Belum lagi di kalangan Kristen itu terjadi, tidak tahu ada 7 atau berapa belas pendapat. Bahkan sebagian mengatakan tidak ada Natalan itu. Ayo, kurang apa lagi? Orang Kristen coba dilacak dalam sejarah Natal, dalam dunia Kristiani. Dalam dunia Kristen, itu masalah Natal itu gimana sih sejarah yang sesungguhnya? Banyak orang-orang Kristen yang berpegang itu adalah mengingkari Natal. Bahkan itu mungkin bahasa kita adalah bid'ah. Bid'ah yang sesungguhnya, karena apa? Itu tidak ada sejarah Natal itu. Itu dituru dari, dan tanggalnya pun sangat berbeda. Memang kita ini gampang ikut-ikutan, dan kelihatannya negeri yang paling hebat itu negeri kita ini. Coba aja diamati. Kalau Anda masuk ke negeri Cina, atau negeri Jepang, atau negeri yang mereka punya pendirian loh ya. Negeri Cina. Di Cina itu adalah negeri Cina, kalau Cina bagian mana itu. Mereka punya tahun baru, namanya tahun baru apa? Imlek. Itu yang dipertahankan. Mereka tidak pernah pengen merayakan tahun baru Hijriah. Padahal kalau diadakan tahun baru Hijriah kan lumayan libur sehari ya. Tidak mau. Kita aja yang hebat, semuanya dipakai. Tahun baru Basri rame, tahun baru Cina, nanti tahun baru Hong Hong ada lagi, atau Meng Meng, atau apa, nanti macam-macam. Kita lu gampang ikut-ikutan. Coba ada negeri Amerika tahun baru Hijriah ada? Ya enggak ada. Mereka enggak mau ikut-ikutan. Kita aja yang mudah ikut-ikutan. Coba cermati. Mau ikut semuanya. Nah, ini hebat ini. Makanya berjaya kita nomor satu di Indonesia. Dia akan ikut-ikutan. Anda punya tahun baru Islam, ya itu yang harus Anda. Di negeri enggak ada negeri lain itu. Bahkan di sebagian negeri Cina tuh enggak ada merayakan tahun baru Masehi, enggak ada. Bahkan kita sempat tanya, enggak ada. Yang ada merayakan tahun baru mereka saja, sudah selesai dibesarkan. Dan tidak sebesar di negeri kita. Pas kebetulan hari Imlek kami di Hong Kong waktu itu. Oh, biasa-biasa saja kok. Indonesia lebih hebat memang. Luar biasa, lebih gede. Kebetulan waktu itu Imlek kami di sana. Kami lihat ya biasa saja, dan kehebatannya kalau sudah hari raya itu negara ikut-ikut, bahasanya barang harus murah semuanya. Kan hebat di negeri kita, bisa naik semuanya kan, mahal semuanya. Ini kan, di sana murah semuanya, katanya kalau belanja itu pas di hari-hari begitu. Jadi, semoga Allah menjaga pemimpin kita. Berikan petunjuk kepada semuanya. Ingat, Anda tidak usah ikut-ikutan Natalan, tidak usah mengucapkan, dan kalaupun harus menyampaikan fatwa bahwasanya fatwa ulama mengucapkan selamat Natal haram, Anda harus dengan tata cara yang baik, adab yang baik, bukan untuk diobral kalimat di mimbar dengan teriak-teriak lalu orang tambah tidak senang dengan Anda. Ini juga masalah. Baik, harus Anda berikan juga penjelasan bahwasanya Islam juga harus menjaga mereka. Kaum Kristiani yang ada di kiri kanan kita wajib kita jaga kok. Kita jaga. Kita hormati mereka. Apalagi di saat urusan yang sangat pribadi, urusan ibadah, kita sangat tidak boleh mengganggu mereka. Bahkan kita pun tidak boleh mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Di Al-Quran dilarang kalau kau mencaci Tuhan mereka akan balas, dia akan mencaci Tuhan kita dengan kebodohan mereka kok. Dia akan membalas, gak perlu kita. Makanya caci-maci bukan bagian, bukan ajaran kaum muslimin. Kecuali dalam diskusi, diskusi agama tentang Tuhan, apa tentang Dewa Dewi, Brahmana, Siwa, Wisnu, semuanya. Misalnya kita undang Yesus, kita diskusi oleh dalam lingkup agama kita. Tapi di luar kita mencaci maki enggak boleh. Ini Tuhan ini palsu, Tuhan ini. Disuarakan ke orang luar enggak diperkenankan yang demikian. Nanti yang dengar dari orang di luar Islam akan berkata, yang enggak benar Tuhanmu, Tuhan Allah jadi dicaci nanti kan. Baik, ini saja, semoga Allah mengampuni semua. Cukup? Mungkin karena waktu, maka kami tidak akan membacakan pertanyaan yang selanjutnya. Baik, Buya, mungkin ada informasi dakwah, mangga dibacakan dan setelah itu ditutup dengan doa. Cukup? Cukup, insya Allah. Baik, ada informasi. Insya Allah malam Ahad depan, Sabtu malam Ahad, ada Majelis Cinta Rasul, mohon untuk bisa menghadiri untuk meramaikan acara itu, acara untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada dua acara. Pertama adalah acara Maulid Nabi, acara ma'ruf, amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan untuk bisa membaca solawat. Yang kedua adalah acara nahi mungkar. Agar anak-anak muda itu di situ tidak macam-macam, tidak ada yang niut trompet, tidak ada yang mesum, tidak ada ini, kita ajak solawatan. Jadi pahalanya double di tempat itu. Ya. Kalau alun-alun itu kita gunakan yang demikian itu, sak pak wali kotanya, sak pak polisinya pun dapat pahala nanti. Tapi kalau tidak diadakan acara itu bisa digunakan untuk macam-macam. Karena malam itu malam orang ramai, nunggu jam kosong kosong kosong. Ini jam itu ditunggu. Nah, tak buatin setiap hari itu. Cuman kita ingin mengalihkan anak-anak agar mereka tidak, dan mereka kebanyakan adalah orang-orang yang tidak punya tujuan, hanya pengen keluar saja dari Indramayu, dari Kuningan, turun saja. Yang penting saya turun, beli bakso di sana, ini sana. Tapi kalau dengar Anda bersolawat, ada tausiah, lalu di antara mereka, dan banyak di antara mereka yang menjadi baik. Lalu mereka dengar menjadi baik, itulah nahi mungkar kita. Jadi tidak cukup amar ma'ruf, tapi ada nahi mungkar sekaligus di acara tersebut, maka mohon didatangi. Tapi ingat kepada kaum putri, ibu-ibu dan adik-adik putri, jika kedatangan Anda tidak terhormat, tidak ada menemani, tidak ada rombongan, maka Anda tidak usah datang, cukup mendoakan dari rumah saja. Kemudian setelah sampai di sana, agar menempati tempatnya masing-masing, kaum pria, kaum pria, kaum ibu, kaum ibu. Dan para bapak-bapak, saya ingatkan seperti kemarin, biarpun bapak sangat cinta kepada istri, pisah sejenak di situ. Jangan ikut masuk ya. Biarin nanti janjian di mana gitu, enggak hilang di situ insya Allah, tetap di Cirebon ya. Nah, ini nanti jangan sampai para kaum pria masuk di sana, dan mohon saling mengingatkan ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak di situ diimbau, bapak mohon maaf bukan di sini tempatnya gitu, agar kita ini benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan amar ma'ruf sama fi'lal mungkar, kan tidak benar. Amar ma'ruf sambil melakukan kemungkaran tidak diterima oleh Allah. Baik, kemudian juga kami himbau di sini sudah ada BMT, cikal bakal dari bank syariah yang akan kita bangun. Di situ ada nanti ada bagi hasil, ada ini dan sebagainya secara syar'i. Mohon didukung dengan doa atau partisipasi. Anda bisa menabung, menitipkan uang di situ untuk kemajuan BMT tersebut. Yang punya duit lebih itu loh, yang di rekening-rekening yang menjadi sebab Anda dihukum oleh Allah itu. Rekening-rekening yang haram itu Anda bisa alihkan sedikit demi sedikit, hijrah bank syariah atau titipkan. Mulai dari berapa ribu sampai ini. Anda harus niat untuk hijrah, sekaligus membantu berkembangnya. Insya Allah duit enggak hilang, akan bertambah dengan cara yang syar'i nanti. Ini mohon BMT bisa masuk mendaftar di sana seperti apa, dan insya Allah akan ditangani oleh orang-orang yang ahli, karena kita datangkan juga konsultan yang sangat mengerti, yang berpengalaman tentang BMT. Kemudian juga penghasilan semua yang ada di sini, ibu bapak asal tahu, itu ada ABMAT dan sebagainya, dan ABMAT akan diperbanyak. Kalaupun ada yang ingin membuat ABMAT itu bisa kita nanti kerjasama. Dan asal tahu saja, ABMAT bukan miliknya Bu Yahya sama Umi, enggak ada, saya enggak punya duit. Jadi kalau dapat duit itu untuk pondok ya, jangan wah ini tokonya Buya ini, enggak ada, itu adalah semua. Jadi kalau Anda belanja ke tempat tersebut, semua keuntungan adalah untuk dakwah, untuk pesantren ini semuanya. Jadi diam-diam Anda belanja berdakwah. Berbeda kalau tempat yang lain, apalagi tempat itu yang enggak benar misalnya, atau untuk yang haram, Anda dapat bagian dosa juga. Jadi kalau Anda belanja di sini, dan kita usahakan produknya adalah produk yang diridhoi insya Allah. miliknya kaum muslimin, miliknya saudara-saudara kita, insyaallah. Jadi Anda belanja, Anda pun sekaligus seperti berinfak di sini. Apalagi infak. Ini belanja saja nanti insyaallah, maka ini abimat akan kita berbanyak insyaallah dalam waktu dekat di Indramayu. Mohon doakan kalau ada orang yang punya, saya punya tempat ya istimewa, cakep dan sebagainya. Gimana caranya? Nanti bisa didiskusikan. Saya bukan saya punya tempat, Buya. Ini duit saya nganggur berapa miliar ribu ya. Waduh. Ini bisa dibuat nanti manajemennya kita atur untuk berjuang di jalan Allah. Ada bagi keuntungannya harus adil sesuai untuk perjuangan dakwah. Ingat bukan untuk Buya, bukan, jangan. Bukan juga untuk Umi. Ini semua lihat manajemen. Yang mau masuk manajemen enggak ada, masuk kantong kita enggak ada. Semuanya untuk dakwah. Biar semakin yakin. Kalau perlu Anda ikut bagian manajemen yang ngatur kalau bisa. Biar tahu kalau itu untuk dakwah. Kemudian juga kami ingin menghimbau kepada semuanya. Ini himbauan kami terakhir agar tidak menjadi pendengar saja atau pemirsa televisi saja atau sebagai hadirin saja. Anda menjadi hadirin sudah dapat pahala. Anda datang satu dapat pahala satu, alhamdulillah luar biasa. Sepanjang Anda duduk di sini seperti orang beribadah kepada Allah. Tapi kami menginginkan Anda bukan sekedar sebagai hadirin, tapi Anda bagaimana bisa menjadi penyelenggara majelis ini. Anda bukan sekedar wali santri yang punya anak di sini, tapi Anda menjadi penyelenggara pondok pesantren. Bagaimana caranya? Kalau Anda datang sendiri dapat pahala satu, atau orang yang Anda bawa dapat pahala. Tapi kalau Anda ikut menjadi penyelenggara, semua yang hadir di sini pahalanya akan ditumpangkan kepada Anda. Bagaimana untuk menjadi penyelenggara? Hendaknya Anda ikut mendaftarkan diri Anda baik tertulis atau tidak tertulis. Tidak tertulis tidak ada masalah, yang penting ikut bergabung. Berjuang dengan tenaga Anda boleh. Yang punya tenaga keahlian nanti akan diletakkan di tempat yang sesuai. Atau dengan harta Anda. Nah, harta ini yang kami seru bukan banyaknya. Yang kami inginkan adalah hati Anda itu nyambung, sudah selesai. Biarpun 1.000 rupiah per bulan, enggak penting. Dan kami selalu ingatkan kalau ada orang malu sedekah yang sedikit itu tandanya orang riya. Pengennya gede terus dilihat sama orang. Jadi Anda jangan malu dan ragu kalau hanya mampu bersedekah 500 rupiah per bulan. 1.000 rupiah per bulan, tapi mohon rutin. Rutin itu makna istiqomah. Jadi saat Anda mulai lupa, Anda diingatkan lagi. Oh, ditagih lagi, alhamdulillah. 1.000 rupiah, enggak usah. Ayo, 1.000. Tapi Anda ikut di sini, ikut beli catnya, ikut beli ini, untuk beli air dan sebagainya. Itu semua akan diminum oleh anak-anak, dipakai oleh semuanya. Semua ibadah yang ada di sini bisa nyambung kepada kita. Maka mohon semuanya bisa mendaftar, jangan ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini. Mohon maaf jika himbauan ini terlambat. Saya berpikir bagaimana ngikat hatinya orang ini. Ngikat, tidak hanya sekedar datang, datang, datang, lupa, datang, lupa. Diikat. Maka ini adalah manajemen ini namanya. Anda didaftar, nanti ditagih. Kalau ditagih, enggak usah ragu. Kalau enggak punya, bilang, aduh, enggak ada, 1.000 rupiahnya hilang. Bilang aja gitu, enggak marah kok. Sudah kita siapkan, itu ada sepeda motor berapa nanti untuk datang ke rumah Anda. Assalamualaikum. Sambil kasih hadiah, Bu, jangan khawatir. Ada hadiahnya. Ada donat kayak roti atau apa nanti ya. Kadang-kadang enggak bawa hadiah. Jadi ini adalah intinya bagaimana Anda sambung dengan majelis mulia ini bukan sebagai hadirin saja. Maka di sini ada meja disiapkan untuk mendaftar. Saya ingin jadi donatur 1.000 rupiah per bulan. Atau 2.000 atau 10.000. Biarpun Anda sudah miliaran bantu ke tempat ini, Anda perlu melatih semacam ini untuk anak-anak Anda. Termasuk ini himbauannya. Anda punya anak 5. Jangan kalau sedekah hanya Anda saja, anak Anda pun harus Anda didik bagaimana menjadi orang dermawan. Anda punya anak 5, anak yang paling kecil mungkin uang sakunya 5.000 atau 3.000. Bisikin, nak, tolong sisihkan, nak, nanti kalau beli kue, sisihkan minta 200, kembalian 200. 100-nya kasih kotak, 200 kali 30 hari. Berapa jadinya? 6.000. Ya kan lumayan. Jadi anak kita latih. Jadi itu nanti lihat, dia punya ikatan batin dengan kemuliaan. Padahal cuma 200 rupiah per hari. Atau 100 rupiah per hari, dia terus, akhirnya Pak terdidik menjadi seorang dermawan, apalagi dilakukan di masa kecil, dia tulus, gak tanpa pamrih, itu adalah pendidikan, maka nanti akan menjadi sebab kemudahan. Sampai ada yang mengatakan, orang sukses di akhir zaman, orang sukses hari ini itu biasanya di masa kecilnya tidak lepas dari sifat dermawan itu. Jadi dermawan yang kita tanamkan di anak kita itu akan dipetik di dunia sebelum di akhirat nanti. Sehingga anak kita pun boleh menjadi orang kaya raya, ibu tidak usah nyuruh sedekah, masih ingat, wong dulu waktu kecil saja saya sedekah, masa gede tidak sedekah. Ibu meninggal, punya anak mulia, sering sedekah, kan enak begitu. Jadi jangan hanya yang sedekah bapaknya saja, dedek, yang kuliah ayo cari kotak kecil celengan ya, per bulan, sebulan sekali dibuka, 2.000, 2.000, 2.000, Allah, indah. Itu yang kami inginkan agar sambung betul. Insyaallah nanti mohon daftar di sana atau di sini untuk bergabung secara aktif menjadi penyelenggara majelis ini, untuk majelis taklim, untuk pondok pesantren, untuk media dakwah yang namanya radio dan televisi dan yang lainnya insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusun alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu dan cinta-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba ya Allah yang sangat mencintai-Mu dan mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami ya Allah pemimpin yang Kau ridai ya Allah. Kalau mereka adalah belum baik, jadikan mereka pemimpin yang baik ya Allah. Mereka ya Allah, ya Allah, presiden kami, gubernur kami, bupati kami, wali kota kami, kuwu kami, semuanya itu adalah hamba-hamba-Mu. Dan hati mereka adalah di tangan-Mu, di bawah kekuasaan-Mu. Maka kami mohon ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk-Mu kepada mereka ya Allah. Jangan sampai mereka menjabat lalu setelah itu masuk neraka-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika mereka ahli iman, kuatkan keimanan mereka. Jika mereka bukan ahli iman ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk-Mu agar menjadi ahli iman. Dan kami mohon di kedepan hari ya Allah, kami mohon kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh, yang dekat kepada-Mu, cinta kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, dan jauhkan kami dari mengikuti hawa nafsu kami. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, di masyarakat kami ya Allah. Jadikan hidup kami indah, saling mencintai karena-Mu. Jauhkan lidah kami dari mencaci, jauhkan lidah kami dari mengolok, jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dendam. Maka kami mohon jika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kami, berbuat zalim kepada kami, aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, jangan Kau hukum mereka ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari perselisihan di rumah kami ya Allah, di lembaga kami, di masjid kami ya Allah. Kami ingin hati kami satu dalam cinta karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki, lapangan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dengan keturunan anak yang soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, Kau maha tahu tempat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, semua yang mendengar suara ini, yang melihat acara ini, yang hadir di sini, jadikan mereka pejuang-pejuang-Mu yang sesungguhnya ya Allah. Jadikan mereka mudah untuk bergabung dengan perjuangan ini. Jangan Kau keluarkan dari perjuangan ini ya Allah, hingga kelak Kau cabut nyawa mereka dalam keadaan mereka sambung dalam kemuliaan ya Allah. Kami mohon yang telah berjuang di sini, baik berjuang dengan harta mereka atau ilmu mereka atau pikiran mereka atau tenaga mereka atau panjatan doa di tengah malam, berikan kepada mereka semua ketulusan. Engkau maha tahu siapa mereka yang telah berjuang bersama kami ya Allah. Engkau maha tahu siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah. Jangan sampai kebaikan mereka tidak bisa mereka lihat ya Allah. Berikan keikhlasan ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan Kau tinggal satupun orang yang ada di sini kecuali mereka akan bergabung dalam kemuliaan ini ya Allah. Bergabung dalam kemuliaan ini, dan berikan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang kami lakukan hanya karena manusia. Jangan, Engkau yang menguasai hati kami, jadikan apa yang kami lakukan hanya karena-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang berbuat zalim kepada kaum muslim, berikan hidayah ya Allah. Berikan hidayah ya Allah, berikan hidayah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami Allah. Dosa kami, mata kami sesaat melihat yang haram, lidah kami berucap yang haram, telinga kami dengar yang haram, anggota tubuh kami ya Allah, Engkau maha tahu sering kami gunakan untuk yang haram. Haram membawa petaka, haram membawa siksa, membawa dosa ya Allah. Kami takut, ampuni kami. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina ya Allah. Zaman sekarang sebab bangkitnya syahwat ada di mana-mana, dari televisi yang acaranya rusak, internet dan sebagainya ya Allah. Jaga kami dan anak-anak kami ya Allah. Kami takut, kami hanya Kami hanya bisa memohon, ya Allah. Teramat berat di zaman ini, ya Allah. Godaan untuk anak-anak kami teramat berat, ya Allah. Maka jaga kehormatan kemuliaan mereka. Jauhkan mereka dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Jauhkan mereka dari zina yang hina dan kau hinakan itu, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang pernah terpleset dalam kehinaan itu, ya Allah. Kami mohon berikan kesadaran, ya Allah. Yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina atau mukan timah zina. Kami mohon berikan kesadaran kepada mereka. Ampuni mereka. Tutup aib mereka sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat tidak kau hukum lagi. Sungguh engkau maha tahu siapapun mereka. Engkau adalah maha pengampun, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Dan buka pintu halal untuk mereka dan untuk kami semua. Cukupkan kami dengan yang halal darimu sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada siapapun. Dan kami mohon siapapun yang pernah kami prasangkai dengan prasangka buruk, kami mohon berikan kebaikan kepada mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Dan ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami dan mereka semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.